Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsiran ila yaumiddin ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa istikharah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang lafaznya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan dengan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dengan kedermawanan, keutamaan engkau yang maha luas." Jadi kita di dalam doa istikharah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon ikhtiar, istikharah, pilihan perkara dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang sangat luas, yang meliputi sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang ia mengetahui setiap dedaunan yang jatuh dari setiap pepohonan yang ada di atas bumi. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah Azza wa Jalla yang mengerti setiap biji yang tumbuh dari tanah yang subur. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang mengetahui bilangan lautan, yang mengetahui bilangan dedaunan, yang mengetahui bilangan pasir, yang mengetahui bilangan semua makhluknya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dialah zat yang mengetahui kerlingan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Kepada ilmunya lah itu kita memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan pilihan hidup kita. Pilihan yang kita sedang hadapi, yang kita sedang gundah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Kita berteduh di tempat yang sangat luas. Kita bersandar di tempat yang sangat kokoh, yaitu ilmu Allah Azza wa Jalla. Akan datang ketenangan, akan datang keteduhan, akan datang kebahagiaan hidup setelah kita ucapkan Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku memohon kepadamu dengan kekuatan, aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu, aku memohon kekuatan untuk bisa melaksanakan hal yang terbaik yang engkau telah pilihkan, mengambil dari kekuatan yang engkau miliki. Kekuatan Allah yang mana? Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia adalah sumber segala kekuatan. Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kekuatan yang darinya muncul semua pergerakan yang ada di langit dan bumi. Astaqdiruka bi qudratik. Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata kun fayakun. Kekuatan yang tidak ada yang bisa menghalanginya. Dari kekuatan alam, dia adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Adalah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Wa huwal qahiru fawqa ibadah. Dialah zat yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia adalah zat yang segala sesuatu berkuasa. Ala kulli syai'in qadir. Dengan kekuasaannya kita memohon agar Allah Azza wa Jalla menuntun kita untuk diberikan olehnya kekuatan agar kita bisa berbuat di dalam keinginan dan kehendak kita. أستخي وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan kedermawananmu yang maha luas, yang maha besar, yang maha agung. Kedermawanan yang mana? Kedermawanan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Dialah Rahman, Zat yang maha pengasih. Dialah Rahim, Zat maha penyayang. Dengan rahmannya seorang ibu menyayangi anaknya. Dengan rahmannya seekor rusa mencintai, menyayangi, mengasihi rusa anaknya. Dengan rahmannya meliuk dahan dengan dahannya yang lain. Dengan rahmannya turun hujan. Dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, manusia bermuamalah dengan baik, berakhlak dengan baik. Itu adalah satu dari ratusan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada makhluknya. Maka kita saling merahmati, saling menyayangi sesama. Dengan rahmat itulah, dengan kemuliaan itulah kita memohon agar Allah menyayangi kita, agar memilih, Allah memilihkan untuk kita hal yang terbaik di dalam doa istikharah kita itu. Doa tadi ditutup pula dengan pengakuan seorang hamba bahwa dirinya tidaklah apa-apa. Dia mengatakan, fa innaka taqdir wa la aqdir. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha mampu. Engkau adalah Zat yang maha kuasa dan aku adalah hamba yang tidak berkuasa. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Engkau adalah Zat yang maha berilmu dan aku adalah hamba yang tidak berilmu. Wa anta allamul ghuyub. Engkau adalah Zat yang mengetahui hal yang gaib. Pengakuan seorang hamba di dalam doa istikharah ini mengantarkannya kepada pengakuan i'tiraf bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di mata Rabb, di mata Allah, di mata Sang Khaliq. Dia hina karena dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki ilmu. Semua kekuatan yang ia langkahkan, semua kekuatan yang ia tegakkan, semua ilmu yang ia miliki tidak lain ada tidak bukan adalah kekuatan dan ilmu Allah. Dia tidak akan berkata sebagaimana perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabbmu yang tertinggi. Dia tidak akan berkata seperti perkataan Qarun. Innama utiituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua yang aku peroleh ini adalah karena keahlianku semata. Tidak ada kata-kata li. Tidak ada kata-kata untukku. Karenaku. Atau aku. Tidak ada kata-kata kesombongan. Karena dia adalah apa? Karena dia telah berikrar di depan Allah Azza wa Jalla, fa innaka taqdir wa la aqdir. Sungguhnya engkau yang Zat yang maha kuasa dan aku tidak berkuasa. Sungguhnya engkau adalah Zat yang berilmu, yang memaha ilmu dan aku tidak memiliki ilmu. Fa innaka anta allamul ghuyub. Engkau adalah Zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Engkau yang mengetahui akhir dari segala perkara. Berapa banyak kali aku menghadapkan ke sebuah perkara yang aku harapkan kebaikan. Akhir dari perkara tersebut adalah keburukan bagiku dan keluarga aku. Aku adalah hambamu yang lemah. Berapa kali pula aku berjalan di sebuah keputusan yang aku ambil. Yang akhirnya keputusan itu akhirnya membawaku kepada penyesalan yang tidak pernah habis-habisnya. Berapa kali aku telah menetapkan untuk hidup bersama seseorang atau bekerja di sebuah tempat atau menetap di sebuah tempat atau membeli atau apapun bentuknya yang akhirnya aku tahu bahwa akhir dari kesudahannya tidaklah sebuah kebahagiaan. Makanya engkau adalah Zat yang maha allamul ghuyub, fa innaka anta allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui hal yang gaib, yang akan datang, yang akan hadir. Engkau yang mengetahui itu semua, maka aku memohon. Setelah ini mukaddimah, mukaddimah dari penghambaan diri kepada Allah, pengagungan diri kepada Allah Azza wa Jalla, datang permohonan. Begitu rata-rata doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang Muslim. Memuja-muji Allah dahulu, menghinakan diri kita dahulu. Kemudian kita sambung dengan permohonan dan permintaan. Sebagaimana layaknya seseorang yang membutuhkan kepada majikannya atau rajanya. Tentu sebelum dia memohon permintaannya dan semacamnya, dia ajukan dahulu puja-puji syukur kepada majikan atau rajanya tersebut. Setelah masuk rasa syukur dan pujiannya itu, baru dia menyampaikan keinginannya. Dan inilah keinginannya. Setelah dia memuji bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, maka dia masukkan, dia sorongkan keinginannya tadi. Apa itu? Allahumma in kana hadzal amra, ya Allah, in kana hadzal amru, kalau sekiranya perkara ini, dia sebutkan perkara. Apakah ia sedang memilih rumah yang hendak ia beli? Apakah ia sedang memilih kendaraan? Apakah ia sedang memilih suami atau ia sedang memilih istri? Atau ia membeli piaraan binatang? Atau dia telah memutuskan apakah dia menjadi karyawan di sebuah perusahaan tersebut? Atau ia akan memutuskan untuk bersafar atau tidak pada hari ini atau minggu ini? Atau apa saja? Karena memang seorang hamba tidak boleh memutuskan tali hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Sekali ia putus tali hubungannya dengan Allah, putus pula kebahagiaan hidupnya. Banyak cerita kehidupan yang sebagian orang hanya menganggap itu sepele, akan menjadi besar baginya. Seorang suami yang merasa bertanggung jawab, akhirnya memutuskan untuk menjual bensin di depan rumahnya. Dia sangka perkara kecil, dia tidak pernah bermusyawarah dengan manusia, tidak pernah pula beristikharah dengan Allah. Yang akhirnya kejadian bensin tersebut yang ia jual mengakibatkan ia terbakar, anak istrinya dan rumahnya hancur. Kenapa dia? Karena dia tidak beristikharah dengan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi seorang ibu yang membeli tabung gas untuk masak rumahnya. Antara ia memilih masak dengan kompor atau masak dengan gas, tapi dia kurang memilih dan berikhtiar dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak diniatkan. Akhirnya gas tersebut meluluh lantakkan rumahnya, membinasakan dirinya karena dia tidak beristikharah. Banyak hal-hal, sebutlah apa namanya. Akan tetapi seorang muslim seharusnya dia beristikharah kepada Allah. Apa kata sebagian salaf? Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla sampai garam di dapur rumah istriku. Dia memohon kepada Allah sampai garam, permasalahan garam, ia meminta kepada Allah. Jangan putuskan hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir di mata Allah. Kalian fuqara', kalian adalah fakir. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji, Allah yang maha kaya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepadaku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Begitulah. Di dalam doa istikharah, dia akan meminta Allahumma in kana hadzal amr, kalau sekiranya perkara ini baik untukku. Baik, khairun li, baik untukku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan, mengajarkan kepada kita doa istikharah. Fi dini, perkara ini baik untuk agamaku. Perkara ini baik untuk agamaku. Fi dini. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Dan kehidupan menunjukkan seorang muslim di dalam kehidupannya, agamanya adalah segala-galanya baginya. Seorang muslim ketika dia hendak melangkah untuk memutuskan sebuah perkara atau dia hendak memutuskan sebuah permasalahan, dia lihat dahulu apakah akan mencoreng wajah agamanya, apakah akan merusak keindahan agamanya atau tidak. Jika seandainya akan merusak agamanya, akan mencoreng wajah dan keindahan agamanya, maka dia buang. Janganlah pula. Jangan engkau sodorkan harta kepadaku jika seandainya harta ini akan menjauhkanku dari Allah Azza wa Jalla dan agama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu doa istikharah hanya bisa diamalkan oleh seorang muslim sejati. Karena tentu dia akan mengatakan, ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku. Orang yang muslim tidak sejati, tentu dia tidak akan berani mengucapkan doa ini. Kenapa? Karena yang didahulukan baginya adalah agamanya. Kalau seandainya dia tidak muslim sejati, dia akan hapus coreng itu, kata-kata khairun li fi dini. Kenapa? Karena berapa banyak kadang-kadang seorang muslim memutuskan perkara, dia tidak peduli dengan agamanya. Dia hantam kromo. Dia mengatakan yang haram saja sulit dicari, apalagi yang halal. Mana dia doa istikharah? Bagaimana penerapan doa istikharah dalam hidupannya? Itulah bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa agama adalah segala-galanya. Kenapa pula agama adalah segala-galanya bagi kita, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena agama akan menuntun kita untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa agama adalah segala-galanya bagi kita? Karena sehebat apapun kita di dunia, maka dia tidak sebanding dengan azab nanti di akhirat. Kekal abadi. Sedangkan dunia, sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati bayna sittin wa sab'in. Umur umatku hanya sebatas 60 atau 70 tahun. Apakah kita mau 60-70 tahun kita habiskan untuk dunia, tidak pernah kita alaskan, berharapkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, terus kita korbankan akhirat kita? Apakah kita mau wukuf di padang mahsyar 50 ribu tahun, tidak sebanding dengan 70 tahun kita habiskan untuk selain dari Allah Azza wa Jalla? Tentu tidak. Khairun li fi dini. Ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku. Tapi tidak hanya untuk agama. Karena manusia tidak hanya hidup seperti hidup malaikat. Makanya ditambah lagi. Khairun li fi dini wa ma'ashi. Dan kehidupanku. Karena dia bukan malaikat yang tidak butuh makan dan minum. Wa ma'ashi. Dan baik pula untuk kehidupan duniaku. Jadi, seorang muslim berdoa, ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku dan untuk duniaku, karena dia hidup di atas dunia, dia hidup di atas tanah. Dia butuh makan, dia butuh minum, dan semacamnya. Ma'asyi. Wa aqibatu amri, dan akhir dari perkaraku. Ajilihi wa ajilihi. Perkaraku yang akan sebentar lagi datang atau yang akan perkara yang masa panjang, masa jauh. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajilihi wa ajilih. Nah, maka kita minta. Faqdurhu li, maka takdirkanlah ia untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkan ia untukku. Summa barik li fi, kemudian berikan kepadaku keberkahan di dalamnya. Tiga ini yang kita butuhkan di dalam semua kegiatan dan usaha kita di dunia. Yaitu takdir yang baik. Kemudahan untuk mencapai takdir tersebut. Dan keberkahan di dalam usaha dan ikhtiar kita. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Faqdurhu li, ya Allah, takdirkan ia untukku. Akan tapi hanya sebatas ditakdirkan. Sebatas hanya ditakdirkan seseorang ketika dia memohon kekayaan kepada Allah. Maka Allah takdirkan kepadanya kekayaan. Akan tapi Allah tidak mudahkan kepadanya jalan kekayaan tersebut. Susah setelah dia berletih, berpuluh-puluh baru dia kaya. Bahkan sebagian orang setelah umur 80 tahun baru Allah mustajabkan doanya di dalam kekayaan. Akan tetapi apa gunanya bagi si orang tua jompo yang telah berumur 80 tahun harta sebanyak itu. Telah dingin seleranya, telah pula berkerut kulitnya. Apa yang pula yang hendak dia pergunakan? Maka butuh yassir huli, mudahkan aku ya Allah untuk mencapainya. Mudahkan. Jangan sampai aku melakukan hal-hal yang dilarang oleh engkau. Jangan pula semua pikiranku, semua tenagaku habis karena terkuras karena untuk mencapai dunia itu. Masih panjang perjalanan. Tenagaku, kehidupanku masih ada untuk kehidupan akhirat. Kenapa aku harus berletih untuk dunia? Yassiruli, mudahkan. Akan tapi ada juga Allah mentakdirkan dan Allah mudahkan pada seseorang masih ada kurang lagi dalam itu, yaitu tidak Allah berikan keberkahan. Berarti butuh keberkahan di dalam doa, di dalam usaha tadi. Maka wabarik lifi, berikan keberkahan, berikan aku keberkahan. Keberkahan di dalam apa yang kita doakan inilah yang sangat penting dari itu semua. Karena dunia adalah perjuangan, akan tapi keberkahan adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Keberkahan di dalam sebuah usaha misalnya, maka usaha itu akan mengantarkannya untuk kepada akhirat. Itu berarti telah berkah. Keberkahan, berkah itu disebut berkah karena ia adalah berkumpulnya kebaikan pada pekerjaan atau usaha atau diri kita itu. Nah, berikan keberkahan, kita memohon keberkahan misalnya kepada perkara yang hendak kita pilih, seorang istri. Keberkahannya adalah kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya kalau seandainya kita tidak berdoa, hanya sebatas takdirkan ia untukku ya Allah, mudahkan, tanpa kita meminta keberkahan, maka suatu saat akan menyusahkan bagi kita perkara kita itu. Berapa banyak orang-orang yang Allah takdirkan untuknya sebuah perkara, Allah mudahkan jalan ke sana, akan tapi Allah tidak berikan keberkahan padanya, yang akhirnya menyengsarakannya, menyusahkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Sudah itu lanjutan dari doa istikharah tersebut. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah, jika seandainya perkara itu syarrun li syarran li buruk li untukku fi dunyaya fi dini, maaf, dalam perkara agamaku. Nah, coba lihat agama lagi. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Wa aqibatu amri, dan akhir dari kehidupanku. Ajilihi wa ajili, yang masa yang ajilihi wa ajili, yang sekarang, masa depan yang sebentar lagi aku hadapi, atau masa depan yang jauh lagi aku hadapi. Fasrifu anni, jauhkan ia dariku. Wasrifni anhu, jauhkan pula aku darinya. Coba lihat. Jika seandainya aku memohon kepadamu, istri ini akan menyusahkan untuk agamaku, kehidupanku, perkara masa depanku yang dekat ini ataupun masa depanku yang jauh, maka jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya. Jangan dekat-dekatkan ia dariku ya Allah. Palingkan hatiku darinya, sekalipun aku sangat kuat. Jika seandainya ia adalah calon suami, jauhkan ia dariku kalau seandainya itu buruk untuk agamaku, buruk untuk kehidupanku. Jangan pula aku menikah setelah itu akan berakhir dengan perceraian, berserak anak, bertebaran keluarga, berpecah belah antara kabilah dengan kabilah. Subhanallah lazim. Tidak, aku tidak menginginkan, maka aku memohon kepadamu istikharah. Kalau seandainya aku mendaftarkan, melamar kepada sebuah pekerjaan, kalaulah pekerjaan itu akan menyengsarakan agamaku, kehidupanku pula nanti, dan semacamnya, buanglah jauh-jauh ia dariku, dan jauhkan diriku darinya. Jauhkan, jauhkan ya Allah. Summaqdur liyal khair. Coba lihat, Rasulullah SAW tidak hanya membuang hal yang buruk, tapi mendoakan yang lebih baik. Summaqdur liyal khair. Kemudian cobalah engkau berikan kepada aku takdir yang lain, yang baik, selain dari itu. Jika seandainya si fulan, tidak baik untukku, carikan si Allan, si Anu yang lain. Mudahkan. Summaqdur liyal khaira haitsu kana. Ya Allah, kemudian takdirkan untukku kebaikan apapun yang terjadi. Summa ardini bih. Sudah itu, redakan ia untukku. Berikan keredaan diriku untuknya. Untuk perkara tersebut. Condongkan hatiku kepadanya. Mudahkan ia. Kalau seandainya dia adalah calon pendamping hidup, condongkan hatiku kepadanya. Walaupun sebelumnya aku tidak condong kepadanya. Atau kata-kata hal yang semisal. Summaqdur liyal khairu haitsu kana. Summa ardini bih. Kemudian redakan aku dengannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa istikharah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan akan memberi manfaat bagi saya sebagai pembicara dan bagi para pendengar sebagai yang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan hendaklah mudah-mudahan setelah kajian ini kita bisa mengulang dan menghafal doa istikharah tersebut. Selamat. Mudah-mudahan akan bahagia hidup Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Roja yang dimuliakan Allah. Demikian ya, sekelumit penjelasan dan syarah dari doa istikharah disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Halim Naral hafizahullahu ta'ala. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu ya, Ustaz. Taip dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah kita dapat mengetahui hasil dari istikharah tersebut, dan bahwa bagaimana juga kita mengetahui bahwa perkara ini adalah yang terbaik bagi kita atau bahkan sebaliknya? Dan apakah Allah memberikan atau memberikan jawaban dari doa tersebut dengan cara-cara yang khusus atau tertentu? Jazakallah khair. Ya, pertama, untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla di dalam doa istikharah ini, hendaklah yang kita pilih itu adalah yang paling sesuai dengan kehendak Allah. Maksud yang sesuai dengan kehendak Allah, tentu usaha yang atau perkara yang hendak kita pilih itu adalah perkara yang paling sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada dua pekerjaan yang kita pilih, yang satu lagi memudahkan kita untuk menjalankan agama, yang satu lagi sulit, pilihlah yang memudahkan kita untuk menjalankan agama. Karena itu salah satu tanda bahwa kita akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dan yang kedua, doa, salah satu bukti bahwa Allah memberikan satu pilihan adalah keinginan atau dorongan kita untuk kepada perkara yang telah kita pilih tersebut. Atau kepada perkara yang kira-kira kita condong kepada salah satunya. Dan yang ketiga, bahwa salah satu doa istikharah tersebut diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla adalah bermusyawarah dengan orang-orang saleh. Orang-orang yang mempunyai agama, din, yang akan mengarahkan kita kepada yang lebih tepat dan yang lebih baik. Kemudian ketenangan batin kita di dalam pemilihan hal itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Bisa saja dengan yang berikutnya, mungkin dengan mimpi yang baik dan semacamnya, yang bisa ditakwil oleh orang yang memang mempunyai kemampuan dalam bidang itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Tapi kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya, ya. Ini begini, Pak Ustaz, ya. Misalnya kita menginginkan pekerjaan, kemudian salah satunya ada beberapa pekerjaan. Kemudian kami berdoa dengan cara istikharah seperti yang Pak Ustaz tadi katakan, ya. Nah, udah dijalanin itu. Terus kira-kira setelah dia kerja, setelah kerja ya, Pak, selama masa kerja itu udah kita memohonnya benar-benar karena Allah, ya, yakin bahwa itu pilihan Allah. Setelah kita kerja ternyata lain di belakangnya itu, setelah berapa tahun kemudian tiba-tiba ada masalah di perusahaan, kemudian dirumahkan gitu ya, Pak. Terus ujung-ujungnya nanti PHK, ya. Yang itu sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Terus bagaimana itu, Pak Ustadz? Yeah. Terus kemudian lagi setelah kita dirumahkan ya Pak, kita nyoba cari kerjaan lagi yang sepertinya saya itu nggak seret, tapi ternyata senang di kerjaan itu yang saya sepertinya takut nggak diridhoi Allah gitu, tapi dia maju terus, yang sayanya itu kayak sepertinya setengah nggak syar'i, tapi menurut dia syar'i di antara berapa pekerjaan itu misalnya 3 gitu ya Pak Ustadz ya, tapi dia maju yang salah satunya itu, dan dia bilang ya Allah dia udah minta sama Allah kalau saya itu kayaknya ditunjukinya ini, yang lainnya sepertinya kok saya seperti nggak serg gitu, kayak nggak ada petunjuk Allah. Terus bagaimana tuh Pak Ustadz ya, sampai sekarang sudah 3 bulan saya masih istiharoh terus ya, minta terus sama Allah. Syukran ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama bahwa kita membeli sebuah perkara yang kita sudah berharap bahwa itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya keputusannya lain bahwa tidak sesuai dengan keinginan. Perlu juga diketahui bahwa doa istikharah ini bukan meluruskan keinginan kita. Tidak. Bukan meluruskan keinginan kita bahwa doa istikharah ini apa yang kita inginkan akan dimudahkan. Tidak, tidak semua keinginan kita akan ya Allah juga berkeinginan. Yang kita inginkan dalam doa istikharah ini adalah yaitu penyerahan total perkara kita kepada Allah. Itu saja. Penyerahan seorang hamba perkaranya kepada Allah. Ya Allah, perbuatlah sekehendak-Mu. Yang penting Kau ridha kepadaku. Jadi bisa saja bahwa yang sesuatu yang kita tidak inginkan itu di mata Allah itu baik, bukan tentu buat di mata kita tidak. Mungkin di mata kita juga kurang baik. Akan tetapi cobalah kita mempelajari, kita redha dengan apa yang Allah putuskan. Nah, seperti salah satu kasus tadi bahwa kiranya ibu di PHK. Yang sebenarnya di dalam diri kita, kita tidak suka dengan PHK. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan berapa banyak yang kalian sesuatu tidak suka, yang mana adalah akhirnya itu lebih baik untuk kalian. Wa huwa khairun lakum. Itu lebih baik untuk kalian. Jadi berapa banyak kita katakan suka, akan tapi itu buruk akhirnya dampak untuk kita. Dan berapa pula kita mengatakan sesuatu itu suka atau tidak suka, akhirnya itu baik untuk kita. Jadi doa istikharah adalah adalah bentuk ikhtiar seorang hamba bahwa apapun yang terjadi setelah dia berusaha untuk sesuai dengan syariat, bahwa dia telah serahkan perkaranya kepada Allah. Allah telah meridainya insyaAllah ta'ala. Jika seandainya hal ini sesuai dengan syariat, yang bermasalah adalah orang yang memutuskan sebuah perkaranya tidak sesuai dengan syariat, kemudian dia berdoa istikharah setengah paham dan juga sebagian lagi tidak mengerti. Nah, dia sangka bahwa yang melanggar syariat ini yang melanggar syariat ini adalah kehendak Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak kebaikan untuknya, yang nantinya dia seakan-akan menyalahkan Allah. Saya sudah beristikharah, kenapa Allah mengingat? Padahal adalah apa? Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang ditimpakan kepada kalian musibah itu adalah salah akibat kedua tangan kalian. Jadi maksudnya adalah salah kita dalam berikhtiar. Kita yang memilih yang tidak sesuai dengan syari. Jadi doa istikharah ini pertama mengantarkan seorang hamba agar benar-benar menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dan yang kedua, dia sebagai hamba yang harus berikhtiar, dia harus memilih pekerjaan ataupun apa bentuknya yang harus lebih mendekat kepada syariat Allah. Nah, dua ini. Setelah itu, apa kata Rasulullah SAW? Iqillaha wa tawakkal. Setelah kita melakukan ikhtiar ini dan telah melakukan doa itu, baru kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita harus redha. Ya, begitulah lebih kurang dari dua poin yang ada ditanyakan oleh ibu kita tadi. Tapi demikian ya Ibu di Tambun. Dan untuk selanjutnya akan kami angkat kembali beberapa pertanyaan yang senada dari pendengar kita di Bogor, Cilengsi, juga dari Bumi Indah, Tangerang. Bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, kapankah waktu sholat istikharah yang paling afdal dan berapa rakaatkah yang paling sahih dari pendapat para ulama? Jazakallah khair. Pertanyaannya bahwa yang paling afdal sebagaimana yang disebutkan dari hadis Jabir bahwa hendaklah seorang muslim melakukan sholat 2 rakaat di luar sholat wajib, kemudian dia berdoa di dalam sholatnya tersebut dengan doa istikharah. Para ulama berselisih tentang di mana dia letakkan doa tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwa itu sebelum ruku', ada lagi mengatakan bahwa ketika dia i'tidal. Ada lagi yang mengatakan lain, akan tapi yang masyhur di kalangan ulama yaitu ketika dia setelah rukuk ketika hendaknya i'tidal. Ya, wallahu taala alam. Baik, kembali dari SMS dari Abu Ilmi di Cibitung. Ustaz, apakah dalam satu pilihan kita boleh melakukan beberapa kali sholat istikharah atau hanya satu kali sholat istikharah? Ya, jadi di dalam doa istikharah ini tidak mutlak pula kita memilih dua pilihan. Sampai satu pilihan pun kita seharusnya dan sebagusnya kita istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istikharah ini tidak mutlak pula harus satu atau dua kali, akan tapi selagi kita masih ragu dan semacamnya, kita diperbolehkan untuk istikharah. Nah, kembali kita angkat pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada waktu-waktu yang utama dalam melaksanakan sholat istikharah? Apakah lebih baik di siang hari ataukah di malam hari? Jazakallah khair. Ya, doa istikharah adalah doa yang kita harapkan mustajab. Maka dianjurkan seorang muslim untuk melakukannya di waktu-waktu mustajab dan juga di tempat-tempat mustajab dan keadaan mustajab. Karena doa-doa itu ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab dan keadaan mustajab. Seperti waktu yang mustajab, seperti antara adzan dan iqamah, seperti jam malam akhir atau dan tempat-tempat yang lain, bisa dibacakan di buku-buku doa. Seperti tempat yang mustajab, seperti di masjid, seperti di Raudhah kalau di Madinah, seperti di Multazam, di Safa Marwah, di Arafah dan yang lainnya. Kalau keadaan-keadaan mustajab seperti berpuasa, seperti sedang berbakti kepada orang tua, seperti sedang berada di saf peperangan atau keadaan-keadaan lain, di saat-saat itulah waktu yang sangat mustajab. Semakin berkumpul antara waktu, keadaan dan tempat, maka semakin berkenan pula doa itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, saya kembali dari SMS dari Akhi Maulana di Cibinong dan sedikit keluar dari materi ini, Ustaz, mengenai wanimah atau pernikahan. Ustaz, apakah termasuk durhaka kepada orang tua apabila kita hendak ingin menikah, kan tetapi orang tua menunda karena mereka menginginkan kakak-kakaknya terlebih dahulu untuk menikah dengan alasan kasihan dan iba kepada mereka. Apa yang harus anda lakukan, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, yang dilakukan pertama menikah kalau memang sudah wajib hukumnya menikah, dan yang kedua berbakti kepada orang tua. Hendaklah menggabungkan dua hal ini. Jika seandainya Anda sudah dari golongan yang wajib menikah, karena hukum menikah itu berbeda-beda dengan berbedanya orang. Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan begitu seterusnya. Jika seandainya Anda bagian dari orang yang sudah wajib menikah, karena takut dosa dan semacamnya, maka di samping Anda berbakti kepada orang tua, Anda juga menikah. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pengertian kepada orang tua. Akan tapi jika seandainya Anda tidak bisa juga menggabungkan dua hal itu, dan Anda bisa berpuasa dengannya dan menahan diri, maka lebih afdal Anda berbakti kepada orang tua dan menunda waktu pernikahan. Ya, insyaAllah ta'ala. Nah, ada pertanyaan mengenai adakah bukunya, karena terlalu panjang, Ustaz. Kemudian berkaitan tentang doa tersebut, satu lagi, apakah boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia disebabkan anak tidak hafal dalam membacanya dengan bahasa Arab? Apakah ini bisa diterima? Jazakallah khair. Iya, bukunya saya lihat sudah diterjemahkan kalau tidak salah, syarah dari Salat Istikharah oleh Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, mungkin bisa dibeli itu. Syarah Salat Istikharah kalau tidak salah judulnya itu. Satu, dan yang kedua, bolehkah berbahasa Indonesia kalau seandainya tidak hafal bahasa Arabnya? Ya, boleh, tapi tidak dijaharkan ketika di dalam salat. Nah, baik. Kembali kita angkat dari SMS dari pendengar di Cilengsi. Ustaz, bagaimana ada yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwa salat istikharah Allah akan mengijabahkan doa seorang yang melaksanakan salat istikharah dalam mimpi, dan apabila mimpi itu belum datang maka salat terus dan tetap dilaksanakan. Jazakallah khair. Saya tidak tahu apakah harus dengan mimpi, tidak tahu. Tapi setahu saya bahwa salat istikharah ketika telah dilakukan, seorang muslim melanjutkan apa yang telah ia inginkan setelah dia lebih menekat kepada syariat, jadi dia tetap melanjutkan apa yang telah dia inginkan. Jika seandainya nanti ada perubahan di dalam dirinya, maka itu dia tetap lalui, maksudnya dia tetap jalankan, mengalir begitu saja. Mungkin saja dia akan berpindah kepada perkara yang baru, karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Akan tapi, saya rasa tidak mutlak harus dengan mimpi. Tidak mutlak harus dengan mimpi. Ya. Dan juga kadang-kadang mimpi, kadang-kadang dia mimpi, dan dia telah melihatnya, akan tapi dia tidak pandai mentakwilnya. Kadang-kadang salat istikharah itu telah didahului dengan mimpi, akan tapi dia tidak tahu mentakwilkannya, sehingga dia sangka belum mimpi padahal sudah. Tapi saya rasa tidak mutlak dan tidak harus taufik Allah Azza wa Jalla tentang sebuah perkara untuknya itu dengan melalui mimpi. Kadang-kadang dengan azamnya yang kuat dan bertambahnya kemauannya untuk memutuskan sesuatu itu adalah salah satu bentuk taufik Allah Azza wa Jalla dari doa istikharahnya tersebut. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ari di Bogor. Di Bogor, ya. Silakan, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menyimpulkan sedikit, mungkin yang saya tahu istikharah adalah menyerahkan segala pengetahuan kita yang terbatas kepada Allah yang Maha tidak terbatas. Kadang kita juga susah untuk menerima sesuatu yang apa yang kita ketahui itu terbatas kepada Allah yang Maha mengetahui. Bagaimana cara kita untuk lebih bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita lebih untuk menyerahkan perkara kita kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah mendalami tauhid. Mendalami tauhid. Mendalami pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu jelas melalui perantara Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, semakin dalam ilmu kita tentang syariat Allah, semakin kuat keterpautan dan keterikatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita kuat keterpautan kita kepada Allah Azza wa Jalla, semakin akan kita lepaskan semua perkara kita kepada Allah. Apa kata para ulama, manusia difitrahkan untuk mencintai orang yang dermawan kepadanya, orang yang memberikan budinya kepadanya. Jika seandainya ini difitrahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, bagaimana dengan zat yaitu Allah Azza wa Jalla yang segala kehidupan kita adalah bentuk dari limpahan nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita membencinya? Kenapa kita jauh darinya? Kenapa kita berpaling darinya? Seharusnya kan tidak. Seharusnya tentu kita akan mencintainya, akan benar-benar terikat dengannya, benar-benar hati kita terpaut kepadanya dan semacamnya. Nah, belajar mencintai Allah, belajar berharap kepada Allah, belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia adalah tiga tungku ibadah yang dimana di atas itu akan masak ibadah kita, itu tidak lain dan tidak bukan, itu adanya di dalam ilmu tauhid, ilmu yang memperkenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan tentu kita juga bisa mempelajarinya di sela-sela sabda-sabda Rasulullah SAW dan di sela ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, Allahu Ta'ala alam. Ya, kembali dari pendengar yang sebelumnya dari SMS. Ustaz, apakah benar kesesuaian atau keredoan hati dengan apa yang kita pilih merupakan jawaban dari Allah? Jazakallah khair. Ya, insyaAllah Ta'ala, jika seandainya keredoan hati itu benar-benar mengacu kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah, kita lihat bahwa perkara yang kita telah pilih itu adalah perkara yang lebih dekat kepada syariat Allah, baik itu ada yang terbaik daripada yang ada, atau bahkan itu adalah telah sesuai, maka dan kita dengan itu kita redha pula, Allah, kita berharap juga tidak melanggar syariat Allah, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Akan menambah keputusan kita itu dengan keputusannya juga, ya. Wallahu taala. Pertanyaan selanjutnya dari atau Ukhti Nur ini di Depok, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, beri ana nasihat untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik dari yang dahulu dan mohon doanya. Ya, pertama kita mendoakan setiap muslim dan muslimah mendapatkan pasangan hidup yang saleh dan salihah, khususnya di zaman akhir seperti ini. Zaman yang sangat membutuhkan pendamping hidup yang saleh, saling berjabat tangan menuju akhirat. Dan yang kedua, nasihat yang kedua, hendaklah seorang muslimah terkhusus ketika ia mendapatkan cobaan bahwa ia dicerai oleh suaminya atau ditinggal, meninggal oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar. Bersabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran orang-orang yang bersabar tanpa batas pahalanya. Hendaklah bersabar. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah. Memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-Nya yang selalu mengeluh ke hadapan Allah. Berdoa di tengah malam yang hening. Berdoa dan meminta kepada-Nya agar Allah Subhanahu wa taala segera mungkin untuk melepaskan kesedihannya, untuk membukakan segala apa yang ia susahkan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada-Nya pendingan hidup yang saleh yang bisa mengantarkannya ke surga. Kemudian yang ketiga, berikhtiar. Berikhtiar dan berupaya, karena tidaklah seorang muslimah berikhtiar kecuali Allah Subhanahu wa taala satu saat akan mengabulkan dan akan memudahkan ikhtiarnya. Yaitu dengan melaksanakan sebab, mencari dalam artian sebab-sebab agar kita mendapatkan suami atau calon pendamping yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap kesulitan yang dihadapi oleh setiap muslim dan muslimah, melapangkan kesempitan yang mereka hadapi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita angkat dari satu penelpon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Pak, dengan siapa? Dari Firman di Cikarang. Iya, silakan kepada Ustaz. Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana, sehat walafiat? Alhamdulillah. Ustaz, saya minta nasihatnya ini. Untuk zaman akhir sekarang ini, saya lagi memikirkan tentang pendidikan sekolah untuk anak saya perempuan. Iya. Di mana di sekarang ini saya untuk mencari sekolah yang salaf itu susahnya minta ampun. Yang mendekati pun gak ada. Yang banyak memang sekolah Islam, berlabel-label Islam, tapi jauh dari Islam sebenarnya. Mohon nasihat untuk saya, gimana agar saya bisa mendidik anak saya, di samping saya yang mendidiknya juga sekolah gitu. Yeah. Syukron Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keutamaan di dalam sunnah mendidik anak perempuan. Ada keutamaannya, barang siapa yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, kemudian mendidiknya dan memperbagus pendidikannya, kemudian mengajarkannya dan memperbagus pengajarannya, kemudian menikahkannya, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dan mudah-mudahan kita semua, terutama yang bertanya, akan mendapatkan keutamaan itu karena perhatian bapak yang bertanya tadi kepada pendidikan anak, khususnya perempuan. Di saat banyak orang yang tidak begitu perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Tentang masalah pendidikan anak di zaman sekarang ini, saya melihat yang terpenting adalah pendidikan rumah. Pendidikan rumah, jika seandainya rumah tangga yang di dalamnya ada seorang ayah dan seorang ibu, seorang ummi, seorang abi, baik, saya melihat bahwa mereka akan juga tumbuh baik juga. Sebaliknya, jika seandainya berada di lingkungan yang memang tidak baik, di rumah yang tidak baik, tidak ditanamkan ajaran-ajaran Islam yang baik, maka saya takut, sehebat apapun sekolahnya, maka dia juga tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi yang pertama adalah meningkatkan mutu kita sendiri sebagai ayah dan meningkatkan mutu istri sebagai seorang ibu. Karena memang itu adalah benteng pertama untuk menjaga anak perempuan dari fitnah, dari hal-hal yang dapat menggores keindahannya, menggores iffah dan ketakwaannya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, menjauhkan hal-hal yang dapat menghalanginya dalam pendidikan agama itu. Sungguh kita sangat prihatin dengan masuknya barang-barang yang memang benar-benar mengganggu, seperti acara-acara televisi, acara-acara sinetron dan semacamnya. Jangan coba-coba kita memasukkan hal itu dalam rumah, karena seseorang anak ditalkinkan 10 tahun pendidikan agama, cukup baginya satu hari dua hari untuk menghancurkan 10 tahun yang kita didik itu. Dan ini sangat memprihatinkan, karena benar-benar harus butuh perhatian kita yang besar. Dan juga nasihat kepada ibu, orang tua, wanita-wanita yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Jangan sepelekan anak. Jika seandainya kita menyepelekannya mereka waktu kecil, maka kita akan menuai nanti badai di waktu mereka sudah besar. Kita telah tua. Dengan apa kita melalaikannya? Dengan menyibukkan diri di luar, bekerja dan semacamnya. Kita tidak melarang wanita bekerja asal sesuai dengan syariat. Akan tapi Anda di rumah bukan hanya sekedar memasak, bukan sekedar mengambil air di sumur dan semacamnya. Anda mencetak generasi semacam Khalid bin Walid. Anda mencetak orang semacam Abdurrahman bin Auf. Anda mencetak laki-laki sekeras Umar bin Khattab, setegar Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bukan main. Jarangnya kita mendapatkan kesatria-kesatria di zaman sekarang ini, karena wanita-wanita sudah mulai meninggalkan poskonya masing-masing. Ini yang kita sangat sedihkan. Dan yang ketiga, ini kewajiban bagi pendidik-pendidik Muslim agar memang sudah menjadi fardu ain mungkin bagi setiap daerah untuk mempunyai pendidikan Islam di daerah mereka. Dan ini tentu bekerjasama dengan pendidik Muslim itu, dengan orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu sesama mereka, dan ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong atas kebaikan dan taqwa. Ya Allah Ta'ala alam. Nah. Ya, Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan dari SMS dari Abu Nopi di Cikarang Baru. Ustaz, apabila kita sudah melakukan sholat istikharah tetapi belum juga ada ketetapan di hati, apa yang harus kita lakukan? Jazakallah khair. Ya, kalau seandainya kita belum telah melakukan sholat istikharah, belum ada ketetapan hati, kita tetap lanjutkan istikharahnya. Kita usahakan terus menerus istikharah. Dan yang kedua, kita bermusyawarah. Ajak musyawarah, apa yang dikatakan hikmah tadi, makhaba man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ajak orang-orang yang mempunyai pemikiran yang bagus, cara berpikir yang bagus, untuk bermusyawarah dengan perkara kita. Kemudian, bismillah, ambil pilihan tersebut. InsyaAllah Ta'ala Anda tidak akan menyesal. Nah. Ustaz, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kami minta nasihat agar kami bisa bersabar dalam menanti anak yang belum datang juga. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pada setiap keluarga muslim akan anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hendaklah selalu membaca doa Zakaria alaihi salam, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku ke dalam kesendirian. Sesungguhnya engkau adalah zat yang sebaik-baik mewariskan. Doa selalu dengan doa Nabi Zakaria, meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Ibrahim alaihi salam menunggu anaknya Ismail 80 tahun. Jangan berputus asa dengan keadaan. Jangan berputus asa dengan keadaan. Memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari ada salah seorang suami yang memang sudah mendatangi seluruh praktek-praktek dokter terkenal di sebuah tempat. kemudian dia melewati orang yang buta, hendak dia tuntun untuk ke seberang jalan. Ketika sampai di seberang jalan tadi, orang buta tadi mengatakan, biasa pertanyaan yang umum, yaitu, sudah berapa engkau dikaruniai anak? Maka dia menjawab, saya belum mendapatkan karunia anak, belum dikaruniai oleh Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan anak. Kemudian apa kata orang saleh tersebut? Saya juga dahulu seperti engkau, akan tetapi cobalah buka pintu pemilik segala pintu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi jika seandainya selama ini kita telah mengetuk pintu makhluk Allah, pintu praktek dokter dan semacamnya, cobalah pintu ketuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai takdir di dalam makhluknya dan mempunyai rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan anak yang akhirnya dia menyesali dia mendapatkan anak. Dan ini sebuah kesalahan jelas. Akan tapi begini, bahwa dapatnya anak atau tidak mendapatkan anak, semuanya adalah fitnah dan cobaan. Bukankah Allah SWT mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya anak dan harta bagimu adalah fitnah, cobaan yang akan nanti Allah SWT beri pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah SWT. Bagi saya, bagi kita semua, bersabar dan anggap ini adalah cobaan yang harus kita bersabar dan semacamnya. Cobalah dan cobalah, berikhtiarlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluarnya untuk kita dan memberikan keridhaan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang berikutnya, ada cinta di rumah kenabian. Siapa saja yang memperhatikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya bersama istri-istri Rasulullah, maka ia dapatkan contoh kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Rumah tangga yang penuh dengan cinta dan mawaddah. Rumah tangga yang ditaburi dengan mawaddah dan rahmah. Bagaimana tidak? Kan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan jannati baiti jannati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bercengkrama dengan Aisyah. Menyempatkan, padahal beliau adalah imam, beliau nabi dan rasul, beliau adalah mujahid, pemimpin perang, beliau mengurusi umat, beliau mengurus semua perahal, beliau menyatukan semua pertikaian. Bersamaan dengan itu, beliau tetap sempatkan untuk keluarganya. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang sangat panjang tentang hadis Ummu Zar'in dengan Abu Zar'ah. Hadis Abu Zar'ah dan Ummu Zar'ah. Pernahkah antum dengar cerita Abu Zar'ah dengan Ummu Zar'ah? Cerita klasik jahiliyah yang mana Aisyah radhiyallahu anha bercerita indah dengan Rasulullah SAW. Dan alangkah nikmatnya cerita sang kekasih dengan kekasihnya di waktu sahur. Alangkah indahnya ungkapan dan kata-kata sang kekasih sebelum tidur. Dan alangkah nikmatnya bisikan-bisikan indah yang diucapkan oleh orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Dan lihatlah sebelum tidur Rasulullah SAW bercerita indah kepada Aisyah, atau Aisyah bercerita kepada Rasulullah SAW. Cerita dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah bercerita sedangkan Rasulullah SAW sedang meluk Aisyah, bahwa 11 orang wanita jahiliyah duduk bercerita apa adanya tentang suami mereka waktu zaman jahiliyah. Kemudian berkatalah yang pertama, begini suaminya, begini begini dan semacamnya. Datanglah yang kedua bercerita, sampailah pada giliran Ummu Zar'ah bercerita tentang suaminya Abu Zar'ah. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, dan ini adalah cerita kekasih dan kekasihnya. Qalatil hadiyatu asyrata zawji Abu Zar'in wa ma Abu Zar'ah. Berkata yang ke-11, suamiku Abu Zar'ah. Tahukah kalian siapa itu Abu Zar'ah? Anasa min huliyya udunayya وملأ من شحم أذدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجلني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأقيت ولئيس ومنق فإنه أقول فلا أقبح وأرقل فأتصبح وأشرب فأتقنه أم أبي زرع فما أم أبي زرع أكومها رداح وبيتها فتاح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطب ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوء أبيها وطوء أمها وملك كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبص حديثنا تبسيطا ولا تنقط ميراثنا تنقيدا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخر فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكهها فنكهت بعده رجلا سريا رخي بشرية وأخذ حظية وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنئة أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. Ini hadisnya sangat panjang. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Berkata yang ke-11, suamiku Abu Zara. Tahukah kalian siapa Abu Zara? Dialah suami yang telah lekatkan ke telingaku semua perhiasan dan menggemukkan badanku. Jadi ia manjakan Ummu Zara. Ia bekerja untuk suaminya, bawakan oleh-oleh banyak, dibuat makan banyak-banyak. Ya tentu sesuai ini, kalau tidak, ya sesuai dengan kemampuan ya kawan. Nanti kita terangkan tentang masalah itu. Aku dari keluarga pemelihara kambing, lalu ia jadikan aku keluarga pemelihara kuda dan unta. Awalnya dahulu, ayahku sepeda unta, besoknya naik mersi. Masya Allah. Aku berada di sisinya, perkataanku tidak pernah ia cela. Jadi ya Abu Zar tidak pernah mencela Ummu Zar. Aku tidur pagi hari karena tugas Ummu Zar tidak telah selesaikan karena Abu Zar membanyak menyewa pembantu-pembantu untuk meringankan pekerjaan Ummu Zar. Aku minum sampai lepas dahaga. Ummu Zar, ibunya Ummu Zar, tahukah kalian siapa itu ibunya Ummu Zara? Bejana dapurnya besar-besar dan rumahnya luas. Maksudnya ibunya orang kaya, orang dermawan, terkenal di kampung tersebut. Dia bilang begitu. Putra Abu Zara, tahukah kalian putra Abu Zara? Tempat tidurnya keras. Itu menunjukkan dia laki-laki yang besar, yang berani, yang dan makannya sedikit. Bahwa orang Arab dahulu, seorang anak yang hebat itu adalah anak yang memang tidurnya tidak di rumah kan, tapi di tempat-tempat yang memang dia adalah jagoannya. Dan putri Abu Zara, tahukah kalian siapa putri Abu Zara? Gadis yang selalu patuh kepada ayah dan bundanya, sintal badannya dan membuat marah tetangganya, yaitu membuat dia sehat dan semacam. Budak Abu Zara, tahukah kalian apa itu budak Abu Zara? Ia tidak suka bercerita tentang aib kami. Jadi dia memiliki pembantu-pembantu yang baik. Tidak merusak makanan kami. Jadi kalau dia masak makanan, bukan malah dibuang kan, tapi habis karena dia pandai memasak. Dan tidak membuat sampah rumah kami, yaitu dia pandai membersihkan rumah Abu Zara ini. Lalu ia berkata, yaitu Ummu Zara bercerita, suatu kali keluarlah Abu Zara sedangkan air susu sedang banyak-banyak, yaitu musim panas. Bertemulah ia dengan seorang wanita bersamanya dua orang anak, yaitu janda. Dia bertemu dengan janda. Bagaikan dua macan bermain dengan dua buah delima di pinggangnya. Maksudnya wanita ini disebutkan oleh ulama sementara hadis ini, wanita ini sekalipun janda tapi masya Allah bunga lisan. hingga diumpamakan bahwa dia memiliki buah delima, dua buah delima yang ia miliki. Lalu Ummu Zara'in mengatakan, lalu ia menceraikanku dan ia menikahinya. Jadi siapa yang menceraikan? Abu Zara' menceraikan Ummu Zara'. Bagaimana Ummu Zara' sangat berbahagia sekali dengan Abu Zara'. Dan ia berkata menikah dengan wanita tersebut. Lalu aku pun menikah setelahnya dengan pria yang kaya, punya kendaraan yang mewah dan banyak mengambil busurnya. Waktunya bahwa dia orang kaya dan juga pemberani. Dia selalu berburu dan memberikan kepada aku segala binatang ternak dan pasangannya. Jadi orang Arab menganggap kekayaan pada waktu itu adalah pada binatang ternak. Dan ia berkata, makanlah wahai Ummu Zara dan bawakan pula untuk keluargamu. Begitu dermawan suami yang kedua. Lalu ia berkata, yaitu Ummu Zara, sekiranya wahai kawan-kawan semua, kata dia kepada wanita-wanita yang lain, sekiranya aku kumpulkan semua yang ia berikan, yaitu yang diberikan oleh suami yang kedua, lalu aku bandingkan dengan pemberian yang diberikan oleh Abu Zara, niscaya tidak lebih dari bejana kecil yang dimiliki oleh Abu Zara. Yaitu semua pemberian suaminya yang kedua tidak sebanding dengan pemberian bejana kecil yang ada di dapurnya. Begitu berharganya menurutnya apa? Abu Zara di mata Ummu Zara. Masih teringat-ingat kisah cinta pertama kali. Sesungguhnya cinta pada pandangan pertama. Akan tapi intinya bukan di sini. Intinya setelah adalah ta'lim. Fatmah adalah komentar setelah cerita Aisyah yang sangat panjang ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang Aisyah, "Ya Aisyah, sesungguhnya aku kepadamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar. Akan tapi aku tidak menceraikanmu wahai Aisyah." Allahu akbar. Apa kata Aisyah membalas ucapan Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kedudukanmu di mataku tidak ada apa-apanya Abu Zara ini. Jadi Abu Zara tidak ada apa-apanya dengan engkau. Begini seharusnya kasih sayang terjadi. Sang suami menyayangi istrinya dan suami dan istri menyayangi suaminya, mencintai suaminya sehingga berbalas cinta. Akan tapi sang istri meminta cinta suaminya dan suami meminta cinta, akhirnya saling berebut dan ini berbahaya. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya yang satu lagi itu Safiyyah. Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan hadis sahih. Beliau mengatakan, "Kanat Safiyyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Wa kana dhalika yawmuha. Fa abtat fil masir. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Wa taqulu, hamaltani ala ba'irin bati'. Hamaltani ala ba'irin bati'." Fa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi yadayhi 'ainaiha wa yuskituha. Satu hari Safiyyah istri Rasulullah SAW bersafar dengan Rasulullah SAW. Memang jatah Safiyyah bersafar. Dan kebiasaan Rasulullah SAW membawa istrinya, membawa istri ketika bersafar. Dan waktu itu adalah jatah dari Safiyyah. Dan Rasulullah SAW ketika hendak bersafar, Rasulullah bersama para sahabatnya, Rasulullah menitipkan seekor unta untuk Safiyyah. Akan tetapi onta tersebut onta yang sakit, yang terlambat jalannya. Lambat jalannya sehingga terlambat menyusul kafilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia terlambat, ketika Rasulullah sallam telah berhenti dan sudah lama menunggunya, tiba-tiba datanglah Safiyyah. Safiyyah datang karena ontanya terlambat. Mendatangi Rasulullah sallam dan dia terlambat. Dia beliau yaitu Safiyyah pun turun. Kemudian dia mengatakan sambil air matanya keluar, "Ya Rasulullah, engkau berikan untukku unta yang sakit. Engkau berikan untukku unta yang sakit." Maksud dari Safiyyah, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak bersama-sama jalan? Ya Rasulullah, kenapa kita tidak berduaan? Engkau berikan unta yang sapi, dialah kami terlambat. Saya terlambat. Dan apa kata Rasul, apa yang diperbuat Rasulullah SAW? Rasulullah memeluk Safiya, kemudian membersihkan air matanya dan menyekannya. Allahu Akbar. Indahnya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cerita sampai di sini? Tidak. Tidak, belum sampai di sini. Kalau sudah diheningkan, sudah didiamkan oleh Rasulullah SAW, diam. Uyuski tua, diam, dah. Maafkan. Akan tetapi Safiyyah tidak mau juga diam. Karena tahu, tabiat wanita ini luar biasa. Ketika disayangi, malah naik gitu. Tambah besar air matanya, tambah banyak air matanya, tambah besar nangisnya, subhanallah. Akhirnya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersandar di dada istrinya dan lihat dari Mansur ibn Safiyyah, anna ummahu haddathathu أن عائشة حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersandar di pangkuanku sedangkan aku haid. Selalu beliau membaca Al-Quran. Di mana kita dengan sikap Rasulullah صلى الله عليه وسلم terhadap istri? Di mana kita dengan sikap Rasulullah SAW, seorang istri ingin bermesraan. Kadang-kadang istri bosan dengan rumah, dengan dapur, dengan ingin bermesraan dengan suaminya. Dipegang tangan suaminya, kemudian sang suami mengatakan, alah, pegang-pegang ada tua. Subhanallah. Rasulullah SAW disuap, disisir, dan dipotongkan kukunya. An Urwah wa Amrah binti Abdurrahman أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. dari عروة dan عمرو بنت عبد الرحمن bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kadang-kadang Rasulullah SAW memasukkan dan meletakkan kepalanya sedangkan beliau di masjid, lalu aku sisir. Dan Rasulullah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam hadis, suapan engkau yang engkau letakkan di mulut istrimu adalah sedekah. Sadaqatun ta'amun suapan luqmatun tada'u fi fimra'ati sadaqah. Makanan yang engkau letakkan di mulut suamimu adalah sedekah. Memberi hadiah kepada temannya. Memberi hadiah. Yaitu Rasulullah SAW biasa memberikan hadiah kepada orang-orang yang ia cintai. Dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Wa inni lam adrikha. Qalat, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha zabaha syah. Fayaqul, arsilu biha ila asliqai Khadijah. Dari Aisyah berkata, tidak ada istri-istri Nabi yang paling kucemburui melebihi cemburuku kepada Khadijah. Sekalipun aku tidak melihatnya. Yaitu Aisyah tidak melihat Khadijah. Karena Khadijah telah lama meninggal. Adakah? Yaitu, lalu Aisyah mengatakan adalah Rasulullah SAW. Jika menyembelih kambing, beliau berkata, kirimkan ini kepada teman-teman Khadijah. Jadi, memberikan hadiah adalah sebuah keutamaan. Dan jalan malam berduaan. Rasulullah SAW mengatakan dari Aisyah juga, dari an Aisyah ta anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja aqra baina nisa'ih fatara fil qur'an li Aisyah wa Hafsah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana bil lail sara ma Aisyah yatahaddats. Itu dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW jika seandainya keluar beliau undi sama istri-istrinya. Dan kadang-kadang suatu hari menanglah undian, dimenangkan undian tersebut oleh Aisyah dan Hafsah. Dan adalah Rasulullah SAW suatu malam, yaitu ketika malam datang, berjalan bersama Aisyah sambil bercerita. Gimana kehidupan ini dengan kehidupan kita? ketika sang istri telah bosan dengan rumah, telah bosan dengan rutinitas yang ada. Kemudian kita bisikkan kepada sang istri tanpa didengar oleh anak-anak, "Mami, malam ini kita berjalan berdua ngebakso di jalan tersebut." Subhanallah. Bergandengan tangan, berjalan berdua, mengingat masa-masa muda pada masa 30 tahun yang lampau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengetahui sifat dan kebiasaannya. Itu Rasulullah SAW mengetahui sifat dan kebiasaan istri-istrinya, orang-orang yang ia cintai. Dari Aisyah juga, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alam idza kunti 'anni radiyah wa idza kunti 'alayya ghadba. Qalat, fa qultu min ayna ta'rifu dhalika ya Rasulullah? Fa qali, amma idza kunti 'anni radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti 'alayya ghadba, qulti la wa rabbi Ibrahim. Qalat, qultu ajal wallahi ya Rasulullah, ma ahjuru illa ismak. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah." Ketika itu Rasulullah SAW sedang berdua-duaan dengan Aisyah. Kemudian ia bisikkan, "Ya Aisyah, aku sangat mengerti kapan engkau suka denganku dan kapan engkau marah kepadaku." Jadi biarkah di rumah tangga Rasulullah SAW ada marah dan benci, ada sayang dan suka. Akan tetapi Rasulullah SAW sangat mengerti kapan istrinya marah dan kapan istrinya suka. Dan ini ada pada setiap rumah tangga. Apa kata Aisyah, "Ya Rasulullah, dari mana engkau tahu bahwa aku marah dan aku suka?" Apa kata Rasulullah SAW menyebutkan rahasia kebencian dan kesukaannya? "Wahai Aisyah, jika seandainya engkau suka denganku, engkau akan mengatakan, 'La wa Rabbi Muhammad,' tidak dengan nama Rabb Nabi Muhammad." Itu dia sebut Nabi Muhammad, tidak dengan nama Rabb Muhammad. "Akan tapi jika seandainya engkau tidak suka lagi denganku, engkau mengatakan, 'La wa Rabbi Ibrahim,' tidak demi Rabb Ibrahim." Tidak mau menyebut Rabb Muhammad, Rabb Ibrahim. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, benar. Sesungguhnya aku tidak sanggup berpisah denganmu kecuali menyingkirkan atau kecuali mendiamkan namamu saja. Kalau aku berpisah denganmu enggak kuat. Kalau aku tidak bertemu denganmu tidak kuat. Akan tetapi untuk mendiamkan namamu untuk sementara aku kuat." Subhanallah. Allah. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW membantu pekerjaan rumahnya. Subhanallah. An al-Aswad qala, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fi ahlihi? Qalat, kana fi mahni fi mihnati ahlihi. Fa idza hadarat as-salah qama ila as-salah. Dari Aswad rahimahullahu taala, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang diperbuat oleh Nabi ketika ia berada di rumahnya? Apakah dia belajar terus? Apakah dia baca buku terus? Apakah dia begini terus? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ia berkata, beliau melakukan pekerjaan istrinya. Dan ketika waktu salat datang, beliau bangkit untuk salat. Subhanallah. Subhanallah. Inilah Rasulullah SAW. Satu hari, setiap hari, mungkin dia berkata, "Wahai istriku, apa yang engkau perlu aku bantu? Cuci piringkah, menyapu rumahkah, membersihkan halaman atau semacam sebutlah." Seorang suami yang baik seperti suami yang menghargai keadaan. Hari ini pernahkah kita bisikkan kepada istri setelah kita jauh dari safar, kemudian dia mengatakan, hari ini wahai istri, engkau adalah ratu." "Kenapa itu mas? Kenapa itu bi?" "Karena aku sekarang adalah pelayanmu." Maka dicucikan semua pakaian, maka dicuci semua piring, maka dimandikan semua anak-anak. Maka ilangkah indahnya sang istri akan menghargai kedudukan anda sebagai suami. Nah, talah ia nanti menjadi orang yang sangat mencintai anda. Memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Rasulullah SAW mempunyai panggilan-panggilan kesayangan kepada istri-istrinya. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyebut Aisyah dengan kata-kata Aisyah, singkatannya. Dan kadang-kadang menyebut dengan kata-kata Ya Humaira, Ya Humaira. Dan ini sangat disayangkan sekali. Dan Rasulullah SAW dengan Aisyah, Rasulullah sudah berumur 50-60 tahun. Coba lihat, Rasulullah SAW bermuamalah seperti ini berumur 50-60 tahun. Banyak di dalam sebagian rumah tangga baru berusia 2-3 tahun, tidak ada lagi kata-kata yang ada. Yang ada hanya kata-kata ubi, abi atau ummi, hanya itu saja. Sampai-sampai sebagian sang suami marah, emangnya saya ini adalah bapakmu? Subhanallah. Panggil dia kata-kata sayang, kata-kata yang luar biasa, yang dapat menggugah cintanya kepada anda. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berbuat kasar kepada istrinya. Al-Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat, imra'atan lahu qat." Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata beliau dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istrinya sekalipun. Tidak pernah memukul. Subhanallah al-Azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan istri tersebut sebagai pendamping anda. Orang tuanya telah menyerahkan seluruh hidup kehidupannya, dia besarkan kemudian dia berikan kepada anda. Kemudian tiba-tiba ketika ia besar anda jadikan ia seperti hewan ternak yang dipukul seenaknya. Subhanallah al-Azim, itu tidak boleh. Dan itu tidak dari mulai akhlak yang mulia. Anda dinikahi atau anda diserahkan anaknya, putrinya, karena ia mengetahui, yaitu mertua orang tuanya, karena walinya mengetahui bahwa anda adalah orang yang berakhlak dan beragama. Karena dia mengetahui sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridh." Sekiranya datang kepada kalian seorang pemuda yang engkau redha agama dan akhlaknya, maka nikahi dia. Kalau seandainya tidak begitu, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah yang terbesar di permukaan bumi ini. Dia nikahkan, yaitu orang tua tersebut, dia nikahkan atas dasar ayat ini. Sudah itu apa alasannya ketika itu anda memukulnya tanpa hak? Seakan-akan anda tidak memiliki akhlak. Seakan-akan anda hanya mengenal akhlak sesama yang lain, akan tapi sama istri tidak ada akhlak. Atau anda dinikahkan karena kenapa tidak takut karena Allah Azza wa Jal? Seorang istri yang telah bekerja seharian penuh, dan begitu sebaliknya, bekerja sebaliknya. Satu hari Seorang Badui bertengkar dengan istrinya dengan pertempuran yang sangat hebat. Biasanya kalau pertempuran di rumah, yang biasanya yang menang adalah wanita, karena dia selalu menjaga benteng. Ya, di rumah maksudnya. Seorang suami yang baik, ketika pertempuran tidak bisa diledakkan, bendera putih tidak bisa ditegakkan, hendaklah ia berangkat keluar untuk menenangkan diri. Badui tersebut melakukan hal itu. Kemudian ia keluar. Dia hendak mengadukan perihal peperangan tersebut kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesampainya di rumah Umar bin Khattab, dia mendengar kecamuk perang yang tidak beda di rumahnya. Jadi dia dapatkan khalifahnya juga, bahkan peperangannya jauh lebih hebat daripada yang terjadi. Ketika dia hendak mengetuk pintu, dia tidak jadi, akhirnya dia pulang. Ketika dia pulang tersebut terlihat oleh Umar, kemudian dia panggil lagi dan dia sapa, "Wahai ahal Arab, wahai saudara Arab, kemarilah. Kenapa? Apa tujuan engkau untuk datang ke rumah?" Apa kata Arab tersebut? "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya awalnya saya ingin mengeluhkan perkara perihal istriku di rumah. Akan tetapi saya melihat bahwa yang aku punya juga engkau miliki, membuat aku zuhud terhadap permasalahan ini." Jadi dia melihat bahwa Umar tidak membalasnya, dia sama sekali diam. Dia tidak mau memarahi istrinya dan semacamnya. Jadi Umar melakukan perselisihan tersebut dengan diam dan tidak menjawab sama sekali, seperti orang yang bersalah. Apa kata orang Arab tersebut, saudara Arab tersebut? "Saya melihat bahwa begitu caranya menjawab seorang istri sedang marah. Umar pun tersenyum. Kemudian dia mengatakan, wahai akhl Arab, wahai saudara Arab, bagaimana pula kita bisa marah kepada wanita-wanita tersebut? Sungguh, ia yang telah memasakkan nasi kita. Ia pula yang telah mencucikan pakaian kita. Ia pula yang telah membesarkan anak-anak kita. Ia pula yang membersihkan rumah kita. Sudah itu, kalau seandainya sekali-kali ia marah, kenapa pula kita harus marah pula? Subhanallah. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang kita peroleh dari kehidupan romantis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Para ikhwan dan akhwat, para suami dan istri yang saya hormati, sesungguhnya kajian kita ini saya peruntukkan untuk istri dan sebagaimana saya peruntukkan untuk suami. Ada berapa nasihat untuk istri dan ada berapa nasihat untuk suami. Akan tetapi melihat keterbatasan waktu, maka saya menggabungkan untuk mereka berdua, suami dan istri, nasihat-nasihat berada yang nasihat-nasihat di bawah ini. Nasihat yang pertama, tentukan tujuan. Maksud yang saya maksud dengan tentukan tujuan, jika seandainya selama ini kita menikah memiliki banyak tujuan, maka satukan persepsi dan tujuan, baik itu tujuan suami maupun tujuan istri. Karena dengan berbedanya tujuan akan berbeda pula jalan dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tidak ada yang lebih bahagia bagi rumah tangga, bagi suami dan istri di dalam menentukan tujuannya, kecuali membangun rumah tangga di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dalam rangka ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jika seandainya membangun rumah tangga untuk banyak tujuan selain dari penghambaan diri kepada Allah, maka tidak akan bisa kita satukan sifat dan akhlak. Karena sifat dan akhlak, karena menyatukan dua jiwa yang berbeda hanya bisa disatukan di bawah naungan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sang suami akan tunduk kepada perintah Allah, sebagaimana sang istri akan tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena semuanya, kedua-duanya tunduk di bawah kalamullah Azza wa Jalla dan di bawah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan berumah tangga untuk meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus diingatkan pada setiap istri yang lalai dari tujuan tersebut, atau setiap suami yang lalai. Maka tidak ada yang dapat membahagiakan sebuah rumah tangga kecuali meningkatkan ilmu dan amal. Semakin ketika telah lurus tujuan kita, kemudian ditingkatkan dengan mutu, tingkatkan ilmu, mutu ilmu, dan meningkatkan mutu amal, iman, maka akan semakin bahagia rumah tangga tersebut. Karena jika seandainya kita sangkut pautkan, kita sangkutkan rumah tangga kita tersebut dengan kegagahan kita atau kecantikan kita, maka gagah dan cantik dia akan pudar. Jika seandainya kita pautkan rumah tangga tersebut karena kekayaan orang tua atau nasab orang tua, maka nasab dia akan pudar, dia akan hilang, musnah, dia akan sirna. Dinasti kerajaan orang tua suatu saat akan runtuh pula. Jika seandainya yang kita inginkan dari dia, atau yang kita pautkan rumah tangga kita karena hobi yang sama atau semacamnya, maka juga dia akan sirna dan semacamnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba', limaliha walihasabiha walijamaliha atau lijamaliha walihasabiha walimaliha walidiniha fasfar bidatid din talibat yadak. Sesungguhnya banyak cara orang ingin menikah, banyak tujuan orang menikah terhadap seorang wanita, karena hartanya, karena kedudukannya, karena nasabnya, karena agamanya. Akan tetapi pilihlah karena agamanya, sesungguhnya engkau akan memberikan kebahagiaan. Ada salah seorang akhwat mengatakan kepada saya ketika ia telah diceraikan oleh suaminya, "Wahai Ustaz, saya telah mendapatkan semua ciri-ciri ideal bagi seorang laki-laki. Saya dapatkan ia seorang laki-laki yang tampan. Saya dapatkan ia laki-laki yang gagah. Saya dapatkan ia sebagai laki-laki yang mapan, atletis dan semacamnya. Akan tetapi kiranya saya membutuhkan setengah dari sifat-sifat yang ia miliki untuk saya bisa berbahagia dengannya." Dia mengatakan begitu. Kiranya saya hanya membutuhkan setengahnya saja untuk bisa saya berbahagia. Saya katakan kepadanya, "Kenapa begitu?" Maka dia menjawab, "Karena ketika saya mendapatkan semua yang saya inginkan, kiranya ia menceraikan saja. Kiranya ia menceraikan saya." Subhanallah al-Azim. Kembali cerita Ummu Zara kepada Abu Zara terjadi. Hendaklah ketika seorang suami telah menjadi suami dan seorang istri telah menjadi istri, sesegera mungkin untuk mengetahui tabiat, sifat asli setiap pasangan. Karena dengan mengetahui tabiat, kita akan mengetahui tempat-tempat yang mana ia mempunyai kelebihan dan di mana tempat-tempat yang mana ia memiliki kekurangan. Kelebihannya kita jadikan itu sebagai acuan, dan kekurangannya kita usahakan menutupi dengan kelebihan yang kita miliki. Karena jika jangan mencoba mencari pasangan yang apa yang Anda bayangkan, yang Anda sebutkan secara urut, saya begini, begini, begini dan semacamnya, maka itu tidak akan Anda dapatkan. Akan tetapi berusahalah bisa beradaptasi pada setiap pasangan yang Allah SWT telah tentukan kepada Anda. Jadi jangan berharap untuk mencari seorang wanita, mencari laki-laki di atas kuda yang putih berterbang dengan sayapnya. Mustahil. Kan tapi cobalah hidup di alam nyata. Kemudian lihatlah kaki bahwa Anda telah menyentuh di atas bumi. Kemudian cobalah hidup bisa beradaptasi dengannya. Jangan coba untuk mencari hal-hal yang mustahil Anda dapatkan. Sebagian ikhwan ketika hendak minta dijodohkan, "Ustaz, saya ingin wanita yang bermata hitam, berambut panjang, berbadan sintar, gemulai, hafal Quran Al-Karim, kemudian pandai bahasa Arab, kemudian ayahnya kaya, dia punya kedudukan, sarjana pula." Saya diam. Kemudian anda mengatakan, "Anda sedang menyebutkan sifat bidadari di surga, atau anda bercerita tentang seorang wanita di dunia?" Subhanallahaladzim. Poin yang berikutnya, bahwa tidak baik sering meninggalkan rumah, terutama bagi suami yang sering bersafar. Sungguhnya safar yang sebentar akan mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana tidak ketika seorang suami jauh dari istrinya, kemudian 2-3 hari setelah itu ia pulang, maka bertemulah 2 orang sejoli, 2 orang kekasih. Kemudian masya Allah terjadilah kasih cinta yang mengekalkan. Akan tetapi absen yang sangat panjang, ketidakhadiran sang suami di rumah istri, ini sangat berbahaya. Kisah seorang wanita yang dilihat, yang terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ia ungkapkan dengan syairnya, ketika suaminya jauh berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ia mulai syairnya dengan kata dengan ucapannya, "Tatawala hadzal lailu warbadda janibuhu," katanya, "sungguh telah lama malam ini dan begitu kelam sudut-sudutnya." Itu dia menceritakan, tidak ada suami yang dapat bergurau dengannya. Kemudian dia ceritakan, demi Allah, kalaulah bukan takut karena Allah, niscaya dan bukan karena aib yang kendaraan ditunggangi oleh orang lain, niscaya saya akan melakukan hal-hal seperti itu. Terdengar oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab datang langsung kepada anaknya, yaitu siapa? Hafsah radhiyallahu anha, dan bertanya, kapan seorang wanita bersabar untuk berpisah dari suaminya? Dan Hafsah menutup mulutnya malu. Kemudian dia mengatakan, tidak ada malu wahai anak dalam permasalahan din. Maka dia menjawab, apa katanya? Kapan sabarnya? Hah? 4 bulan. 4 bulan sabar. Setelah itu dia, kalau seandainya dia cecak, tentu dia akan manjat. Kalau seandainya dia, tentu dia akan naik ke atas. Tidak kuat dia lagi tahan. Subhanallah al-Azim. Bagi para suami, maka berhati-hatilah dalam permasalahan ini. Seorang sahabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna imraati la taruddu yada lamis. Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Subhanallah. Itu zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya sahabat, dan dia pun mungkin sahabiyah. Akan tapi coba dia, terutama di negeri kita yang sangat mudahnya seorang wanita menjual harga dirinya. Dan anda telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga kehormatan seorang istri. Maka anda berkewajiban untuk menjaga kehormatannya dengan menunaikan hak dan kewajibannya. Adapun nasihat yang berikutnya, jangan lupakan hadiah. Hadiah. Dan ini orang menyangka bahwa hadiah adalah hal yang sepele, atau ini adalah perbuatan-perbuatan orang kufar yang ada di buku-buku tentang bercerita tentang kebahagiaan rumah tangga. Kan, tapi ini tidak. Hadiah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam hadis, bahwa Rasulullah SAW sering memberikan hadiah. Para sahabat sering ingin mendapatkan cinta Rasulullah SAW, memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Memberikan hadiah kepada Aisyah akan mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Seringlah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Dan memberi hadiah antara suami dan istri akan mengekalkan kebahagiaan dan cinta kasih sesama mereka. Berilah hadiah. Ingatlah hari-hari yang bersejarah baginya. Hari-hari yang bersejarah baginya. Ingatkan. Sesungguhnya, jika seandainya anda lakukan hal yang seperti itu, akan memberikan kepadanya kebahagiaan yang tiada taranya. Mungkin ketika anda bersafar, ketika anda melewati sebuah toko yang anda lihat, istri anda bercerita tentang mungkin kalung yang ia harapkan anda bisa membeli. Saya tidak katakan anda membeli harus yang mahal, atau dari pakaian yang mewah, tidak. Akan tetapi beli dengan semampu anda. Jika seandainya anda katakan, ia bisa membeli di rumah, dia bisa pergi ke pasar sendirian kemudian membelinya dengan ibunya. Akan tetapi permasalahannya tidak sama apa yang ia beli dengan tangannya dengan apa yang anda beri dengan tangan anda. Dan hadiah dan yang berikutnya, jangan coba-coba bermain api. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak masuk kabar dan berita kepada saya, banyaknya para suami bermain api ketika dia telah membangun rumah tangga, yaitu dengan mudahnya sarana fasilitas transportasi dan telekomunikasi pada zaman sekarang, terutama melalui handphone. Sesungguhnya banyak suami bermain cinta, bermain api neraka dengan salah seorang akhwat yang hendak menggodanya. Mungkin dia seorang janda atau dia seorang akhwat, akan tetapi bermula dengan menyapa, kemudian ujung-ujungnya adalah bergurau dan bersenda gurau. Dan ini sangat berbahaya. Anda kalau seandainya ingin kawin, rasakan badan, apakah anda mampu, apakah anda bisa berlaku adil dan semacamnya, maka kawini ia. Akan tetapi bergurau atas nama Allah Azza wa Jal, bergurau, bersenda gurau dengan seorang wanita yang tidak dihalalkan, maka ini sangat berbahaya. tidak ada yang sangat menyakitkan bagi seorang wanita dari pandainya seorang suami berhubungan yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal dengan apapun bentuk, dengan sapaan-sapaan yang tidak benar melalui SMS dan sebagainya. Dan hati-hati. Memang sebagian orang-orang pakar psikologi mengatakan bahwa puber itu ada dua. Puber pertama itu umur 15, 16, 17. Seakan-akan dunia adalah katanya cinta. Maka timbullah jerawat-jerawat katanya begitu. Allah. Akan tapi kata mereka juga bahwa puber yang dapat mengalahkan angin puting beliung, yang dapat mengalahkan tsunami di Aceh dan semacamnya adalah puber kedua ini. Ketika seorang laki-laki sudah merasa mapan dalam usahanya, ketika ia merasa dia telah menguasai wanita dan telah mengerti tentang seluk beluknya, dia ingin bergurau sebagaimana ingin bergurau-nya sang harimau dengan seekor kambing. Allah. Menurut harimau ia bergurau dengan kambing, akan tetapi menurut kambing baginya adalah sembelihan. Berhati-hatilah. Cobalah untuk tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengukuhkan seseorang untuk menjaga dirinya dalam permasalahan ini kecuali ketakwaan. Dan tanggung jawab yang ia pikul terhadap anak dan istrinya. Jangan ia mencoba untuk bermain di lautan dan ia tidak pandai berenang. Sesungguhnya, sekiranya makar syaitan lemah, sesungguhnya makar wanita adalah kuat. Rasulullah Allah SWT berfirman, Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Sedangkan Allah SWT mengatakan tentang tipu daya wanita, Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah luar biasa. Nasihat yang berikutnya, berpandai-pandailah di dalam menasihati. Seorang suami atau istri, ketika ia melihat kesalahan suami atau istrinya atau pasangannya, dan dia tidak rela, dia tidak menginginkan adanya kesalahan tersebut pada pasangannya, maka berpandai-pandainya. Banyaknya muncul pertikaian adalah karena ketidakahliannya antara suami atau istri di dalam menyelesaikan pertikaian atau menyatukan dua sifat yang tidak sama berdua. Ada permasalahan misalnya sang suami bakhil dan sang istri begitu melakukan perbuatan mubazir. Dan ini sangat bertentangan. Istri mau berhura-hura, mau membuang apa yang diberikan oleh sang suami. Sedang suami bakhil, kedekut, pelit, dan semacamnya. Dan ini solusinya apa? Harus pandai-pandai bergaul. Dan engkau wahai istri, gunakan sihirmu. Gunakan ni'man Allah SWT yang telah Allah khususkan kepadamu. Ketika anda mendapatkan sifat sang suami yang anda tidak inginkan, jika seandainya anda temukan kekurangan pada suami karena anda telah dijodohkan oleh salah seorang ikhwan atau semacamnya, kemudian anda mengatakan, kiranya suami saya bakhil sekali, masya Allah. Dia ingin makanan yang enak, akan tetapi dia tidak mau keluar uangnya. Banyak tertawa, mesti banyak di sini. Maka di tangan anda solusi. Di tangan anda solusi. Yaitu wahai para istri. Kalau seandainya anda mendapatkan sifat suami yang anda tidak suka, maka cari waktu dan tempat yang tepat. Dan gunakan keahlianmu. Misalnya setelah ia kenyang, Kemudian dia istirahat, maka urutlah dia, pijitlah. Kemudian bisikkan ke telinganya bahwa tanyakan kepadanya, Mas, masakannya sudah enak belum? Oh, sangat enak. Nah, kalau mau lebih enak lagi, tambah lagi uang. Cemburu, ghirah, keraguan terhadap pasangan ini akan bisa menghancurkan rumah tangga. Terutama di kalangan para akhwat dan para istri. Terutama pula ketika sang suami telah muncul bintangnya, masyhur atau dikenal di kalangan-kalangan yang lain. Maka ini musibah. Anda sebagai seorang istri, ketika sang suami telah mapan di dalam hidupnya, di awal-awal kali pernikahan dia susah, sekarang dia telah tahu tempat kokoh dia berdiri, dia sekarang telah mempunyai tempat usaha yang mapan, dia sekarang telah mempunyai kedudukan yang baik, seharusnya Anda berbahagia. Kenapa harus gusar? Kenapa Anda takutkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu Anda takutkan? Ghirah membunuh Anda. Cemburu yang berlebihan tidak baik. Cemburu yang berlebihan tidak baik. Misalnya apa? Sekiranya ada salah seorang akhwat ingin berlanja di rumah, di toko suami Anda, apa pula yang membuat Anda marah di rumah? Toh, ketika itu dia berbelanja akan menambah asap dapur rumah Anda. Jadi, beradaptasilah dengan keadaan. Coba, jika seandainya Anda mengerti tentang berharganya suami, maka lipat gandakan usaha dan berbuatlah apa yang bisa dapat meridhai suami. Ghirah tidak akan menyelesaikan perkara. Seakan-akan Anda adalah hansip suami. Setiap dia bergerak, Anda mengerlingkan lihat. Sampai sang suami terpaksa membawa handphone ke dalam toilet. Takut dilihat sang istri. Dan ini juga berbahaya ya ikhwan. Ini berbahaya. Dan ini tidak benar. Akan tetapi berikan rasa kepercayaan antara suami dan istri. Berikan kepercayaan kepada suami bahwa dia bisa menjadi suami yang baik. Sebagaimana berikan kepercayaan kepada istri bahwa dia adalah istri yang saleh. Jika seandainya ini yang Anda tanamkan terkhusus para istri, maka Anda akan dapatkan kebahagiaannya. Dan tidak akan selalu dirundung musibah. Terutama di permasalahan ta'addud, poligami. Subhanallah, waktu-waktu kita sekolah di sekolah dasar, kita telah disebutkan bahwa tong kosong, naring bunyinya. Kalau seandainya suami Anda berbicerita tentang masalah ta'addud setiap sore harinya, berkicau terus, pastikan dia adalah tong kosong. Tapi kalau seandainya dia diam, akan tepi diamnya menghanyutkan, nah ini yang perlu diwaspadai. Kebersihan. Untuk suami dan istri, terutama untuk istri. Subhanallah al-azim. Istri yang merasa bahwa laki-laki yang selalu bersamanya tersebut adalah orang yang biasa. Menganggap dia adalah biasa. Kemudian dia tidak punya perhatian terhadap penampilan dan semacamnya. Ini adalah istri yang tidak pintar. Dia juga tidak istri yang salihah. Istri yang salihah mengerti baju apa yang ia pakai. Makeup, makeup apa yang hendak dia gunakan. Dan dengan apa ia berbuat. Jangan jadikan rutinitas tersebut alasan bagi Anda tidak menggunakan sihir Anda untuk memikat suami. Lihat ayam bagaimana dia bersinta. Lihat binatang-binatang, kupu-kupu dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala buat ciptakan mereka itu untuk ditiru bagaimana sang istri bisa memikat suaminya. Dan pastikan bahwa fitnah ada di mana-mana. Sang suami ketika ia keluar rumah, maka ia melihat semua fitnah. Di mana-mana ada fitnah. Jika seandainya tampang Anda sangat tidak berselera olehnya, maka akan menjadi berbahaya. Anda berarti dengan sengaja memasukkan suami Anda ke dalam api neraka. Maka berdandanlah, berhiaslah, maka bersihkanlah diri Anda dan rumah. Dan juga untuk suami, jangan jadikan alasan karena bertambahnya umur dan waktu dan bertambahnya anak dan keturunan, Anda beralasan untuk tidak layak sang istri mendapatkan bagiannya dari ketampanan dan keindahan Anda. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah wanita tersebut dengan cara yang baik. Dan berkata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya ketika ditanya oleh anaknya, sesungguhnya aku ingin berhias untuk istriku sebagaimana aku ingin istriku berhias untukku. Jadi jangan berikan parfum khas Anda, yaitu bau yang tidak sedap yang keluar dari ketiak. Kan tapi gunakanlah minyak wangi. Saya tidak mengatakan minyak wangi harus Anda beli dengan cara yang mahal. Kan tapi minyak wangi yang cukup dengan murah akan tapi dilakukan secara kontinu adalah hal yang sangat mutlak bagi suami yang mengharapkan rumah tangganya bahagia. untuk suami dan istri. Hiduplah kalian berdua hari ini. Jangan disibukkan dengan masa lalu atau disedihkan dengan masa depan. Sesungguhnya masa lalu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Anda tidak akan bisa mengembalikan walaupun satu detik pun. Apapun yang terjadi dari kekurangan suami dan istri di masa lalu, tutuplah. Sudah tidak ada lagi agendanya. Sekarang kita buka lembaran baru untuk bisa berbahagia, untuk bisa memperbaiki yang salah. Memperbaiki yang salah karena tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Semua anak Adam mempunyai kesalahan dan sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun masa depan, apa yang perlu diwaswaskan? Sekolah anak yang mungkin belum terbayarkan atau semacamnya, masa depan anak, rumah yang belum terselesaikan atau semacamnya, kenapa? Anda telah memiliki dunia dan segalanya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan Anda kesehatan, suami yang baik, anak-anak yang sehat. Apa pula yang Anda takutkan dan cemas? Adapun rezeki, subhanallah, dalam satu hari Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan suami Anda kekayaan Firaun atau kekayaan Qarun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bukan harta, akan tetapi yang Allah inginkan adalah kebahagiaan Anda berdua. Jadi berbahagialah hidup dengan hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana amilan fi sirbihi, mu'afan fi badani, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizatid dunya bihadafiriha." Barang siapa yang merasa aman di rumahnya, di sangkarnya, di gubuknya, mu'afan fi badani, sehat badannya, anak-anaknya sehat, tidak ditimpakan penyakit. Indahu qutu yawmihi, yang memiliki makanan hari itu, berarti sama dia telah memiliki dunia dengan segala isinya. Allahu Akbar. Hanya itu Anda cukup berbahagia. Seorang muslim bisa berbahagia dengan tiga ini. Aman di rumahnya, tidak ada keraguan untuk meninggalkan anak dan istri di rumahnya karena istrinya salihah, istrinya pandai menjaga diri, anak-anaknya masya Allah taat dan patuh kepadanya. Dia tinggalkan dalam keadaan tenang. Dia titipkan uang kepada istrinya, "Istriku, ini belanja untuk selama Abi bersafar." Kemudian aminan fi sirbi, mu'afan fi badani, sehat badannya. Dilihatnya anak-anaknya gemuk sehat. Lihat istrinya masya Allah. Mu'afan fi badani indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pada hari itu, berarti dia telah memiliki dunia dan segala isi. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbahagia pada hari ini. Dan subhanallah, adakah di antara kita mau menggantikan kesehatan dengan gunung emas? Adakah di antara kita yang mau menjual matanya dengan sekeranjang mutiara? Adakah di antara kita mau menjual kakinya atau menjual anaknya dengan satu goni harta? Tidak ada. Berarti Anda memiliki semuanya. Subhanallah, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang dengan banyaknya harta, akan tetapi badan tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena ketika di hadapannya telah dihidang makanan yang sedap, makanan yang indah, akan tetapi dia ditimpakan penyakit gula misalnya. Sehingga makanan yang sedap tersebut harus ditimbang, harus diukur. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyerah. Maka dia mati kehidupan Anda. Berapa banyak pula orang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang indah, setiap sudut kamarnya memiliki AC dan semacamnya. Akan tetapi apa guna AC jika seandainya dia mempunyai penyakit? Bagaimana? Sakit asma dan semacamnya. Apa gula dia telah belikan marmer dari Jerman. Allah kabulkan doanya marmer dari Jerman. Akan tetapi apa gunanya jangan marmer dari Jerman jika seandainya ia telah punya penyakit rematik yang akut. Jadi untuk berbahagia tidak mutlak harus selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekayaan. Karena kaya jika seandainya badan sakit maka tidak ada gunanya. Ada sebagian orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikayakan. Agar diberikan istri yang banyak. Ya Allah, saya ingin kaya supaya istri banyak. Kemudian dia bekerja sungguh-sungguh. Maka dia mulai bekerja umur 20 tahun. Kemudian ketika umur 70 tahun baru Allah kabulkan doanya. Allah kayakan dia. Kemudian Allah berikan kepadanya istri yang banyak. Tapi apa gunanya kekayaan ketika dia telah tua? Apa banyaknya istri yang banyak yang hanya bisa bergerak akan tapi tidak bergerak? Allahu Akbar. Malang. Malang masih bergerak tapi tidak bisa bergerak. Apa kata orang Arab ketika dia telah kaya masa tua? Subhanallah, kata istrinya yang masih muda tersebut, "Mas, goyangannya yang kuat akan tapi apanya tidak ada." Subhanallah. Dan ini dinukilkan, maaf, menukilkan. Maka nikmati hidup Anda hari ini. Anda seorang pemuda, Anda seorang yang kaya, Anda seorang yang bahagia, maka bahagialah dengan tiga hal ini. Indahu qutu yaumih, mu'afan fi badanih, aminan fi sirbih. Dan yang berikutnya, jangan berpedoman dengan cinta. Yang saya maksud, tidak mutlak rumah tangga dibangun di atas cinta. Akan tetapi cinta setelah itu. Kenapa? Sekalipun cinta dia adalah hal yang penting dan darurat dalam kehidupan, akan tetapi tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Jadi, ada sebagian ikhwan, ketika dia hendak melamar salah seorang akhwat, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, saya tidak serak sama dia." Subhanallah, apakah membangun rumah tangga harus dengan serak? Dan yang terakhir, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebahagiaan rumah tangga kecuali mengacu terhadap rumah tangga dan qudwah Rasulullah SAW. Terus terang, buku-buku yang menerangkan tentang masalah ini sangat banyak sekali. Cobalah mengkaji hal ini dan membacanya bersama berdua antara suami dan istri. Karangan yang bagus seperti karangan Tuhfatul Arus atau Az-Zawajul Islami dan Adabul Zafaf, karangan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, adalah buku-buku yang sangat bagus yang bisa dibaca untuk pasangan suami istri yang hendak berbahagia di dalam membangun rumah tangga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dan mohon maaf atas khilafan dan salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Aku ingin menikah, atau anak ingin menikah, bahkan anak tidak tenang dengan adanya keinginan ini. Tapi anak takut karena belum ada pekerjaan. Bagaimanakah nasihat Ustaz pada anak? Pertama, orang yang tidak mau menikah berarti tidak sehat. Tidak sehat, berarti ia sakit. Semua orang mau menikah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang hendak, yang telah mampu ba'ah, punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Karena menikah adalah setengah agama. Setengah agama, karena dengan pernikah berarti telah hilang, telah selesai setengah agama kita. Permasalahannya, saya takut karena belum ada pekerjaan. Bagaimana? Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Faman lam yastati' fa'alayhi bis-shaum." Barang siapa yang tidak mampu, al-ba'ah disebutkan oleh ulama, dia adalah dua hal. Al-ba'ah yaitu kemampuan jiwa, diri, dan kemampuan materi. Dan kalau seandainya memang tidak mampu yaitu dalam kemampuan materi, maka hendaklah bisaum, berpuasa. Fa innahu wija', karena sesungguhnya puasa tersebut adalah obat. Akan tapi ketahuilah, jika seandainya Anda telah memiliki cukup menghidupi diri sendiri, maka insyaallah taala berarti Anda telah bisa berpuasa. Insyaallah taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya makanan seorang mukmin cukup untuk dua orang mukmin. Seorang mukmin cukup untuk dua orang mukmin. Kemudian saya kabarkan kepada Anda kabar gembira dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Sekarangnya mereka orang-orang fakir, niscaya Allah Subhanahu wa taala kayakan dengan keutamaannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iltamisul ghina fil nikah." Carilah kekayaan tersebut di dalam pernikahan. Berarti jika seandainya Anda ingin mendapatkan pekerjaan, kalau seandainya Anda ingin kaya, maka menikahlah. Karena dengan menikah akan terbuka pikiran, karena dengan menikah akan terpicu motivasi untuk bekerja. Sedangkan dengan tidak menikah tidak ada motivasi. Keinginan bekerja akan berkurang. Dengan menikah maka akan terpicu untuk berkeluarga insyaallah taala. Ini pertanyaan banyak sekali dari ikhwan-ikhwan yang mau menikah. Bagaimana cara kita memperbaiki mental agar tidak minder ketika akan melamar akhwat? Ini yang pelanggan secara besar yang pengalaman insyaallah taala. Pertama harus ada latihan. Saya minta untuk adanya kursus satu hari untuk memberikan. Kadang-kadang benar, sebagian pemuda begitu minder. Lihat mertuanya yang bersungut jenggot panjang, masya Allah. Sedangkan dia fakir, tidak memiliki apa-apa. Apa yang dia ucapkan? Diriwayatkan Bilal bin Abi Rabah ketika disuruh oleh Rasulullah SAW untuk datang kepada salah seorang rumah sahabat Rasulullah SAW untuk mendapatkan anaknya. Dan Bilal orangnya hitam dan semacamnya. Apa kata Bilal bin Rabah? Assalamualaikum, kata dia ketika dia mengetuk pintu. Saya diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminang anak tuan. Sekiranya tuan terima maka alhamdulillah. Dan sekiranya tuan tidak terima maka alhamdulillah. Dan ini percayaan diri yang ditanamkan. Yang harus ditanamkan oleh setiap pemuda. Jadi anda yang misalnya bertampang apa adanya ketika hendak menikah, apa pula yang anda minder? Karena memang Allah SWT telah memberikan tampang kita begitu. Anda yang miskin atau anda yang berkulit yang gelap dan semacamnya mendapatkan calon yang berkulit putih, minder hitam, maka kenapa pula? Bukankah indahnya siang dengan datangnya malam? Satu hari Qadi Syu'bah, kalau tidak salah Qadi Syuraih Al-Qadi melamar salah seorang wanita atau akhwat. Ketika ia masuk ke rumah akhwat tersebut, kiranya didapatkan seorang pemuda yang wajahnya masya Allah, juga ingin melamar. Apa kata Abu Syuraih? Sedangkan wanita tersebut lebih condong kepada laki-laki, kepada pemuda yang tampan tersebut daripadanya karena dia telah tua. Mesti ada strategi. Dibilang strategi. Maka ia pun bercerita banyak tentang masalah kelebihan-kelebuan tentang pemuda tersebut, bercerita tentang kelebihannya, dan mata wanita tersebut selalu melihat pemuda itu. Maka berkata Syuraih kepada pemuda tersebut, apa pekerjaan anda? Maka dia menjawab, kerjaanku bendahara. Bagaimana anda menghitung uang? Apa katanya? Saya tidak meninggalkan satu dirham pun hilang dalam hitungan saya. Itu keahliannya di dalam, dia sangat profesional dalam bidangnya. Apa kata Syuraih? Sedangkan aku sering pelupa tentang uang. Aku sering meletakkan satu gundukan uang di rumah istri saya. Saya tidak tahu kemudian besok harinya saya antarkan sehingga istri banyak menyimpan uang saya. Begitu lebih kurang. Apa kata gadis tersebut? Subhanallah, orang tua yang dermawan. Akhirnya wanita tersebut dapat memilih Syuraih karena kedermawanannya daripada laki-laki yang gagah tersebut. Lihat bagaimana Syuraih memerangi mindernya dengan laki-laki itu. Subhanallah. Jadi jangan minder ya kawan. Menghadaplah kepada istri, kepada wali tersebut apa adanya. Karena anda menikah sesuai dengan apa adanya. Sebagian ikhwan mencoba tersebut semu mujarab daripada dibuat-buat. Kebetulan memang sang suami orang tua akhwat tersebut memang orang yang berada, kemudian semuanya ala pinjam semua. baju pinjam, semuanya pinjam, sampai jam pinjam, mobil pun pinjam. Kemudian apa yang terjadi ketika diselidiki, punya selidik, akhirnya tidak jadi karena dia tidak memiliki yang sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi sawbai zur. Sesungguhnya orang yang merasa kenyang dari apa yang ia tidak diberi seperti orang yang berpakaian dengan pakaian yang palsu. Kami berkewajiban mengimani terhadap seluruh syariat Allah tetapkan, dan diantaranya Allah mensyariatkan ta'adud poligami. Namun tiada hentinya syaitan membuat suatu tipu daya, dan akan tetapi dan tipu daya yang berhasil disebarkan syaitan menghembuskan syubhat di kalangan wanita, istri-istri kami, akhwat, ibu akhwat, dan hal yang lainnya, akan keraguan, antipati dengan ta'adud. Yang kami harapkan, berikanlah kami nasihat kepada istri-istri kami, akhwat, dan kalangan wanita pada umumnya, apa hikmah ta'adud yang Allah syariatkan. Masalah ta'adud, ikhwan, adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah, bahkan dia syariat Allah Azza wa Jal. Dia adalah sunnatul mursalin. Bahkan dia adalah sunnah nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Dan ini permasalahan ta'adud baru-baru saja diungkit oleh orang. Ketika da'i-da'i emansipasi wanita muncul, ketika materi begitu kuat mengekam manusia pada zaman sekarang ini, sehingga masalah hal-hal yang seperti ini menjadi permasalahan yang besar. Padahal ia adalah permasalahan yang mudah ringan, tidak seberat yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimat, atau tidak seringan yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimin. Karena perkara poligami adalah hak dan kewajiban. Saya tidak mengatakan bahwa poligami hanya nazar, kemudian kawin, kemudian beranak dan semacamnya. Tidak. Dia lebih berat dari apa yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimin yang hendak melakukan syariat Allah Azza wa Jalla ini. Harus ada cara yang benar dalam melakukan poligami, sebagaimana harus ada cara yang benar untuk memberi pemahaman pada para istri dan semacamnya, padahal mereka juga istri yang salih. Permasalahan ini mungkin pada kajian-kajian yang lain atau ustaz-ustaz yang lebih senior dan lebih berilmu dari saya. Wallahu ta'ala. Ustaz, ana terlambat menuntut ilmu agama dan mempunyai keinginan sebelum menikah bisa membaca kitab. Akan tetapi hasrat untuk menikah bagaikan usia dikejar waktu. Apalagi melihat teman-teman seangkatan sudah menikah. Apa saran ustaz? Ini masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh sebagian orang dengan fikri prioritas. Anda prioritaskan apa? Jika seandainya Anda bisa menahan gejolak syahwat, Anda tidak terjatuh terhadap dosa, dan Anda bisa aman dari zina dan semacamnya, maka yang penting bagi Anda itu yang Anda kejar dahuluan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menikah bukan berarti beliau tidak mau menikah atau tidak bisa menikah. Akan tetapi beliau melihat bahwa ada yang lebih penting dari pernikahan tersebut dan beliau mampu untuk mengenanginya. Maka beliau tidak menikah. Dan itu tidak masalah mengundurkan pernikahan bagi kita untuk sebuah masalah yang lebih besar. Akan tetapi di sini ada solusi. Sebenarnya pernikahan tidak menghalangi dari menuntut ilmu. Tidak menghalangi, bahkan mendorong. Bagaimana menghalangi jika seandainya ketika Anda bujangan, Anda mencuci sendiri, memasak sendiri. Sekarang setelah Anda menikah, Anda dicucikan dan dimasakkan. Berarti pekerjaan yang selama ini Anda harus lakukan sendiri, sekarang telah ada pembantu Anda untuk melakukannya. Jadi, jadikan pernikahan itu jangan menjadi penghalang dari tujuan kita yang mulia, yaitu menuntut ilmu din. Jadi saya katakan, yang saya pahami sekarang ini, tidak ada penghalang bagi seseorang untuk menuntut ilmu dan menikah. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana menghadapi istri yang suka ngambek? Trik-triknya Ustaz. Ustaz, bagaimana batas-batas bermesraan dengan istri di depan umum, di depan anak-anak? Nah, Ustaz bagaimana menghadapi suami yang hanya sibuk dengan menuntut ilmu sehingga sering melalaikan istri dan keluarga? Istri yang sedang ngambek gitu, triknya sangat mudah. Apa kata seorang istri kepada orang Arab, jadi kepada suaminya Arab? Dia marah, subhanallah, wahai suamiku, engkau ketika aku marah dan murka kepadamu, engkau berikan aku sesuatu yang tidak pernah, yang membuatku hilang murka, semua murkaku. Jadi engkau ketika aku marah dan murka, engkau berikan kepada aku sesuatu yang membuat hilang murkaku. Ketika ditanya apa itu, yaitu memberikan kepadanya kebahagiaan. Yaitu, belum paham juga, yaitu berhubungan sama istri. Ini saling sering mengalahkan istri. Kalau seandainya istri Anda sedang marah-marah, peluk lagi. Bawa ke kamar, kemudian selesaikan urusan Anda. Ini sebenarnya trik yang klasik. Saya enggak tahu apakah Anda memang selalu melakukan itu atau Anda pura-pura bertanya kepada saya. Trik yang kedua, tidak ada yang memperdaya dan mempesona wanita dari pujian. Pujian. Ada kemarin beberapa waktu yang lalu datang kepada saya seorang suami. Dia menangis, terus terang dia menangis. Ini orang awam, tidak ada kalangan kita. Awam. Dia menangis karena istrinya terang-terangan berselingkuh. Dia mengatakan saya berzina dengan si pula. Dan dia menangis. Ketika saya tanya, kenapa Anda menangis dengan laki-laki? Dia mengatakan, saya benar-benar mencintainya, Ustaz. Subhanallah. Terlepas dari permasalahan yang saya selesaikan waktu itu, saya menyuruh dia untuk menceraikan istri yang seperti itu. Tapi sebenarnya, pernahkah Anda sebutkan cinta itu di depannya? Dia bilang itu, itulah kelemahan saya, Ustaz. Saya tidak pernah menyebutkan kata-kata cinta di depannya. Akan tetapi, di depan kawan-kawan akrabku, di depan kawan-kawan yang lain, di depan kerabat-kerabat yang lain, saya sebutkan bahwa saya cinta kepadanya. Itulah kelemahan. Subhanallah, masalah cinta tidak disebutkan kepada orang lain. Masalah cinta hanya ada di rumah. Sebutan kata manis dan semacamnya hanya ada di rumah, tidak di orang lain. Ini hanya masalah khusus. Nah, kenapa harus dibalik? Di luar rumah Anda berkicau dan bernyanyi, di dalam rumah Anda diam seperti membatu. Subhanallah, kapan Anda memuji masakannya? Kapan Anda memuji sabarnya ia berdiri untuk memasak masakan yang Anda sukai dan semacamnya? Subhanallah. Kata-kata yang singkat, Anda tidak harus membayar banyak untuk memuji, tidak perlu harus keluarkan uang, hanya sebatas pujian. Subhanallah, adikku, masakan engkau hari ini, Masya Allah, Masya Allah, dan semacam. Sampai pun masakannya mungkin benar-benar Masya Allah tidak enak, akan tapi pujilah. Sekurang-kurangnya jika seandainya Anda tidak memuji masakannya, pujilah bakti dan khidmatnya kepada Anda. Itu. Dan itu akan melupakan segalanya. Dan juga ahlilah di dalam membahagiakannya. Seorang istri disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Arus, seorang suami menuliskan catatan kecil di dapurnya. Di dapurnya, kemudian, pandailah engkau berbuat di sini, niscaya engkau bahagia. Kemudian ketika sang istri tersebut berada di dapur, dia pahami bahwa suaminya meminta agar dia pandai memasak. Kemudian sang istri memindahkan notes tersebut ke kasurnya. Kemudian memegang kasurnya. Pandaikan bahagiakan istri. Pandailah berbahagiakan istri. Sebagian suami, Masya Allah, hanya anania, egois. Dia hanya mementingkan dirinya. Kemudian setelah selesai urusannya, maka ia mengeluarkan suara yang benar-benar membuktikan bahwa dia letih, mendengkur sekeras-kerasnya. Subhanallah al-Azim. Anda sekarang bermuamalah dengan seorang wanita yang lembut, membutuhkan kesabaran untuk bisa. Subhanallah, Rasulullah SAW mengajarkan hal itu. Banyak keluhan masalah ini, banyak rahasia-rahasia rumah tangga yang sampai kepada kita dalam permasalahan ini. Terus terang kita malu menyebutkannya, akan tapi ini permasalahan yang banyak dialami di banyak kalangan akhwat. Ada salah seorang akhwat sampai kepada saya berita itu, Apa kata dia ketika dia menikah 10 atau 12 tahun? Kita apalah sama istri. Hanya menampung saja. Dia mengatakan begitu. Kita apalah sama istri. Hanya menampung saja. Jadi, saya pahami dia kata-kata tersebut. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam berhubungan badan dengan suaminya. Suaminya begitu egois. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Berbahaya hal seperti ini. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan sedekah, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa fi bud'i ahlikum sedekah. Meletakkan kemaluan dalam istri itu adalah sedekah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana batas-batas bermesraan dengan istri depan umum? Jelas ini bermesraan depan umum itu tidak diperkenankan dan dia adalah khawarimul muru'ah, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Maaf kalau seandainya yang jelas Rasulullah Sallam menghapus air mata Safiyyah tadi. Allah alam apakah beliau memeluknya, akan tapi beliau menghapus, menyeka air matanya. Akan tapi ini juga begitu. Suatu hari Rasulullah SAW i'tikaf, kemudian beliau keluar karena datang kepadanya Safiyyah dan beliau berbicara mesra. Kemudian datang salah seorang, dua orang sahabat Rasulullah SAW masuk ke masjid, dilihatnya Rasulullah dengan seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW, Safiyyah keluar, kemudian Rasulullah memanggil sahabat tersebut, ala rislikuma. Sebentar, sini. Sesungguhnya ibu kalian, dia adalah ibu kalian Safiyyah. Menunjukkan Rasulullah SAW tidak menginginkan ada buruk sangka dari kalangan sahabat melihat beliau berbicara dengan seorang akhwat. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Orang yang bermesraan di depan umum itu khawarij muru'ah dan tidak dibenarkan. Akan tetapi hal ini jika seandainya terjadi di luar kemampuan maka itu diuzurkan. Sebagaimana Abdullah bin Umar ketika melihat salah seorang wanita yang telah menjadi jatahnya, budak yang telah menjadi jatahnya di peperangan Jalula, beliau menciumnya di depan umum. Dan ini jelas tidak mampunya Abdullah bin Umar atau alasan-alasan yang lain yang bisa diterima oleh syariat Allah Ta'ala. Jadi ada soal terakhir, bagaimana menghadapi suami yang hanya sibuk menuntut ilmu sehingga sering melalaikan istri dan keluarga. Subhanallah al-azim. Ini juga pengelalaian. Menuntut ilmu ya ikhwan, menuntut ilmu tidak diukur dengan banyaknya belajar. Apa gunanya belajar jika seandainya pikiran Anda khayal jauh di alam jauh? Apa kata ulama, saya sangat menyedihkan dua hal. Orang yang cerdas tapi malas belajar, atau orang yang bodoh tapi rajin belajar. Intinya apa? Tidak dapat ilmu. Orang yang cerdas tapi malas belajar tidak akan mendapatkan ilmu, sebagaimana orang yang bodoh tapi rajin belajar. Yang intinya di dalam belajar adalah efisiennya. Ini bagi suami yang hendak belajar untuk ilmu. Dan apa pula alasan, apa hubungan Anda belajar dengan menunaikan hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban istri. Jelas tentu hak yang sesuai dengan syariat Allah, bukan yang kehendak istri. Jika seandainya diperturutkan kehendak istri, maka suaminya kalau bisa diikat, maka diikatnya di rumah. Kalau seandainya boleh dipeluknya, maka selalu. Jangan keluar mas, jangan keluar bi. Pokoknya abi di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Subhanallah. Bagaimana bekerja, bagaimana cari uang dan semacamnya. Dan ini tidak benar. Hukum dalam masalah ini adalah hukum Umar bin Khattab. Ketika salah seorang sahabat mengeluhkan, salah sahabiyah mengeluhkan suaminya yang rajin ibadah. Kemudian akhirnya dihukum atau diputuskan oleh Umar bahwa satu hari dia beribadah, satu hari dia bergaul dengan istrinya dan tiga hari untuk beribadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Maksudnya tiga hari karena diperbolehkan bagi seorang laki-laki menikah empat, maka yang satu untuk istrinya, yang tiga ini untuk kepentingan yang lain, yaitu menuntut ilmu atau hal-hal yang dia rasa perlu. Jadi itu adalah keputusan syariat insyaAllah ta'ala. Jadi minimal para ulama berselisih berapa batasnya seorang wanita ditunaikan haknya oleh suami. Sekali seminggu kah? Sekali sebulan kah? Sekali setahun kah? Atau semacamnya. Wallahu ta'ala alam yang rajih. InsyaAllah ta'ala. Sekiranya sang istri telah terpuaskan nafsunya, maka itu berarti dia telah menunaikan hak dan kewajibannya. Wallahu ta'ala. Ustaz, mana yang lebih utama, memberikan harta yang banyak atau cinta yang banyak untuk istri? Karena banyak yang bilang kalau hidup ini tidak makan cinta, tapi harta yang kita makan. Masya Allah. Berikan kasih sayang Anda kepada istri semuanya. Limpahkan harta Anda, limpahkan kasih sayang Anda kepada istri semuanya. Kalau seandainya Anda cinta kepadanya, tentu Anda tidak kedekut dengannya, tidak bakhil. Anda cinta, tentu Anda memberi, karena cinta adalah pengorbanan. Akan tapi tentu semuanya dengan hikmah, dengan keahlian Anda sebagai sang suami. Ada sebagian istri, ketika Anda berikan harta, dia tidak pandai mengurusnya. Maka dalam hal ini, bukan berarti Anda menahan sebagian harta dan memberikan kepada sebagian yang lain, bukan berarti Anda tidak cinta. Akan tapi yang saya katakan, siasat. Siasati istri dengan cinta dan dengan harta. Ibnu Jauzi rahimahullah sering berbanyak menceritakan tentang masalah ini dalam kitab Sayyidul Khatir. Sayyidul Khatir. Jika seandainya Anda fakir, Anda miskin. Anda miskin. Ibnu Jauzi mengatakan, jika seandainya Anda miskin. Atau jika seandainya Anda menikah dengan seorang yang muda, sedangkan Anda telah berusia tua, maka pandai-pandailah bergaul dengan istri. Dia mengatakan begitu. Kenapa? Karena kehendak muda tidak sama dengan kehendak orang yang tua. Orang yang dari rumah keluarga yang kaya tidak sama istri yang datang dari rumah yang fakir. Kalau hal ini terjadi pada diri Anda, maka sering-seringkanlah, dengungkan, talkinkan kepadanya cerita-cerita akhirat. Ibnu Jauzi mengatakan begitu, sering-seringkan, talkinkan kepada akhirat. Istriku, sering-seringlah nanti masuk surga. Jadi jangan panjangkan pikiran kita kepada dunia dan begitu. Sering dinda bobokkan dengan akhirat. Tentu ketika dia salihah. Ketika dia tidak salihah, maka dia akan menjawab, Subhanallah, yang penting hari ini bang. Yang penting kalau itu nanti. Dan ini akan cerita. Kalau dia salihah, dengan mentalkinkannya akhirat, menyebutkan kepadanya tentang kehidupan akhirat lebih kekal dan semacamnya, akan memberikan kepadanya ketenangan hidup. Dia akan redha dengan miskin. Dia akan redha dengan kepapaan. Dia akan redha dengan ketuaan kita. Tua tentu tidak sama dengan muda. Nah, telkinkan selalu hari akhirat kepadanya. Akan tapi apakah kita berikan kepadanya cinta yang banyak atau harta yang banyak, berikan kepadanya kedua-duanya. Sebagaimana kisah Abu Zarah pada Ummu Zarah. Tentu seukuran Anda, sesuai dengan kemampuan Anda, dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Pertanyaan sangat banyak sekali, ikhwan. Kan tapi mudah-mudahan senior saya, Ustaz Abu Sa'ad, bisa menjawabnya di dalam kajian-kajian, insyaAllah ta'ala, kajian-kajian ilmiah. Dan mohon maaf. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Ustaz-Ustaz saya, Ustaz Abu Sa'ad, Ustaz Abu Mus'ab, yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk hadir di sini dan telah memuliakan saya dalam bertamu di sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.